Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2, Surat Ali Imran ayat 155. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani innamastazallahumus syaitanu bi ba'dzi ma kasabu walaqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Yang ditanyakan pada kalimat mengenai dalam hal apa orang-orang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan dan pada perang apa peristiwa itu terjadi, Ustaz? Tadi kan sudah diterangkan gitu. Bertemu dua pasukan berpaling karena digelincirkan oleh setan. Mestinya perang bertemu musuh, namanya berperang, harusnya tidak takut menghadapi musuh, tapi digelincirkan setan, jadi ragu, maka berpaling. Ya, peristiwa itu pada waktu perang Uhud, jumlah tentara Islam saat itu 1.000 orang, tentara kafir 3.000 orang, dan digelincirkan setan dengan bujukan Abdullah bin Ubay bin Salul 300 orang. Jadi yang 300 orang itu kembali, tidak jadi ikut perang. Sehingga tentara Islam tinggal 700 orang melawan 3.000 orang. Ya, jadi gincirkan setan, dikuncang hatinya jadi ragu. Karena setan dengan suaranya membisik-bisik di hati, karena jumlah musuh lebih besar, kalau kita akan berperang berarti kita mati konyol, kita tidak seimbang, jumlah tentaranya tidak seimbang. Maka terus pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul kembali 300 orang. Nah, itulah perang, itu perang Uhud pada saat itu. Justru dengan adanya itu suatu kemenangan buat Islam, artinya suatu keberuntungan. Untung yang hatinya digelincirkan setan tidak jadi mantap untuk ikut tadi kembali. Andai kata dia tetap di situ, nah sedang perang berkecamuk, bisa menjadi musuh dalam selimut. Sehingga yang tinggal 300 orang itu semua orang-orang yang betul-betul berani, orang-orang yang beriman betul, yang tidak digelincirkan oleh setan tadi. Itulah yang dimaksud. Itu perangnya perang Uhud itu. Apalagi halaman 3 surat Al-Maidah ayat 38-39. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaan yang pertama, orang yang sudah terlanjur mencuri dan sudah benar-benar bertobat, masih perlukah tangannya dipotong? Kemudian yang kedua, dulu waktu saya kecil, saya pernah mencuri uang orang tua untuk main game. Sekarang orang tua sudah meninggal, bagaimana cara untuk meminta maaf? Keterangan orang tua Islam dan sudah sholat, Ustaz. Nah, ini antara buah ngaji. Buah ngaji, mencuri orang uang orang tuanya. Mencuri uang milik orang tuanya. Itu aja sekarang dihantui dosa. Bagaimana cara bertobat? Dan zaman sekarang banyak mencuri uang yang bukan milik orang tuanya aja, tenang-tenang aja. Ya, mencuri uang orang lain, ya, tidak ada rasa kok ini dosa, bagaimana minta maaf, enggak, ini antara hasil ngaji. Maka manusia, kita sebagai orang muslim harus yakin, manusia itu tanpa Quran enggak bisa baik. Dan dikatakan oleh Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus membawa Al-Quran, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Maka dengan diturunkannya Al-Quran, manusia dituntun dari jalan sesat ke jalan selamat. Manusia dikeluarkan dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Ini belum tahu. Saya masih dengar dari Bapak dari Banjarnegara tadi. Semua diamalkan, ini belum tahu apa-apa mau, apalagi bulan ruah. Bulan ruah itu bulan renes ya Pak ya. Karena belum tahu. Sehingga cara beragama itu karena belum tahu, ya dengan orang yang tidak beragama sama. Umumnya orang-orang begini ikut gitu aja. Bedanya hanya kalau orang-orang yang tidak beragama, bukan orang Islam, bedanya mereka tidak pernah sholat, kita sholat. Tapi perilaku yang lain sama. Tidak ada bedanya. Setelah tahu, keluar dari gelap gulita tadi, cahaya terang benderang dengan disinari Al-Quran menjadi terang. Mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang hak, mana jalan yang batil. Nah, itu. Maksudnya tadi, ketika dulu mencuri uang orang tuanya untuk game barang, tenang aja. Nah, kalau asal kesempatan, curi lagi. Nah, sekarang baru terhantui dosa karena sudah ngaji. Berarti dosa apalagi mencuri untuk main. Dan uang orang tua saya mungkin bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat, malah ini dicuri untuk main game. Ya. Sekarang orang tuanya sudah meninggal, ya didoakan ya, dimohon ampun pada Allah. Istighfar untuk dirinya sendiri, mohon ampun kepada Allah. Dan orang tuanya dimohonkan ampun kepada Allah setiap saat. Tidak usah nunggu 1000 hari, tidak usah nunggu 40 hari, tidak usah. Ya, setiap saat mohonkan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu karena kamu yang mencuri. Dan orang tua mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Ridho dengan apa yang dilakukan oleh anaknya dulu. Karena tidak tahunya. Nah, yang begitu itu jadi modal. Harus kita lebih rajin lagi untuk ngaji. Tadi baru tahu satu yang dulunya mencuri tidak tahu, sekarang tahu. Mungkin masih banyak kelakuan-kelakuan kita yang dulunya kita lakukan, ternyata setelah dilihat dari kacamata Quran dan Sunnah Rasulullah, itu keliru, itu salah. Sehingga ada kesempatan memperbaiki diri. Tapi kalau tidak pernah mau ngaji, rasanya sudah benar saja. Malah dapat pahala saja rasanya. Maka pentingnya ngaji. Dan memang Allah turunkan Quran untuk dikaji. Bukan untuk jimat. Ya, bukan untuk sekedar dibaca, tapi dikaji. Lihat dabaru ayatihi. Tiap-tiap ayatnya supaya dikaji. Supaya dapat pelajaran. Nah, itulah mudah-mudahan. Dan kalau kita lihat bukti pertanyaan-pertanyaan, banyak yang hasil ngaji ini mengungkap perbuatan-perbuatan yang dulunya tidak tahu. Itu juga ada bapak. Ya. Bedanya apa setelah ngaji dan tidak ngaji. Setelah ngaji ini terus terang, keluarganya menjadi tentram. Istrinya jadi taat. Ya. Yang dulu sebelum ngaji, kerep adu sama istrinya, sama semua. Oh itu tidak hanya bapak aja, banyak yang begitu. Kerep adu. Ya, itu semuanya hasil daripada tuntunan Quran. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata manusia tanpa Quran bisa baik, Allah tidak mengutus Nabi Muhammad. Tidak membawa Quran lagi enggak. Kita harus yakin manusia itu tanpa Quran gak bisa baik. Termasuk diri kita, kalau kita sebagai manusia, saya itu gak bisa baik tanpa Quran. Nah maka supaya kita menjadi orang baik, mari kita kaji Quran itu. Dikaji, diamalkan. Ya, jangan malah takut, nanti ngaji ya kena racun, jangan. Ya pak, pertanyaan dari bapak ini. Wah ngaji Quran nanti kena racun, kok Quran itu dipadak ke... Racun itu gimana? Wong Quran itu hudalil muttaqin, hudalil nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa, mengeluarkan dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang, ya, membebaskan manusia dari semua belenggu yang mengikat, menjirat manusia mau berbuat apa, takut-takut itu dengan Quran hilang semua. Kan banyak tau manusia kita waktu belum ngaji banyak terbelenggu, ya terbelenggu. Misalnya mau menikahi seseorang, dah podo sedengnya, tekok ke wong pinter, petone ra cocok, terbelenggu kan? Dah senengnya, petone cocok, apa cocok, tapi arahe sing ora cocok. Ya, kalau kamu mau menikah, karena kamu, nah ini jangan cari yang jalan ke utara. Padahal yang disenangi yang nenglor. Tidak boleh jalan ke utara. Kan terbelenggu. Jangan hari yang lahirnya pagi hari atau sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, itu semuanya membelenggu kita manusia. Nah, maka itu dengan ngaji hilang semua itu. Belum ngasih tahu, oh, di situ ada tanah angker, di situ ada tanah gawat itu. Orangnya tanah angker-angker itu enggak ada, ya, enggak ada semua. Nah, itu semuanya hasilnya orang ngaji. Maka wong ngaji saya ora wedi neng dindi kecuali wedinya kepada Allah aja. Ora wedi gendruwo, ora neng gendruwo itu, ya, ora neng memedi enggak ada. Glundung pringis ora neng, jopo nek kowe glundung karo mringis. Nah, halnya itu enggak ada. Wedi disantet enggak ada, wedi ditenung enggak ada. Santet tenung enggak bisa ngenai orang. Ya udah, maka terbebas dari semua belenggu ini. Takutnya hanya kepada Allah. Apalagi masih berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 38. Hukuman apa yang paling cocok untuk para koruptor yang sudah menyengsarakan rakyat, Ustaz? Wis rasa ngrembug koruptor. Kowe tak kandhane oleh paling cocok ya ora bakal dinggu, ya ndak? Udah, wis ben ngono wae. Tapi ya wong sekarang tuh koruptor dari atas sampai bawah. Nanti apa kan? Kamu sudah tahu ayatnya sudah dibaca kok. Koruptor itu kamu kategorikan pencuri apa bukan? Nah, pencuri genah no. Menurut Quran kalau mencuri potong tangannya. Ya, potong tangannya. Di Quran yang mengatakan begitu, bukan saya. Ya, kan menurut Quran potong tangannya. Jadi gampang ngeri. Bisa diangkat, wah jadi anggota dewan. Loh, saya kira tangannya tugel, oh mesti nyolong gue. Nah, gitu lah. Loh, dulu ini menteri. Diangkat, dimenteri, disumpah, dilantik. Loh, kok sekarang tangannya potong satu. Wah, itu mesti mencuri itulah. Sudah, malu tuh akhirnya. Nah, mulai nek urung yang belum mencuri, jangan coba-coba. Kalau kamu mencuri, tanganmu hilang nanti. Mulai titiknya gampang, tangannya hilang, wes mesti kepotong. Karena mencuri itu udah. Dan maka hukum Islam itu sebetulnya membuat manusia jera. Sekarang koruptor berapa triliun pemiliat dihukum, hukumannya lain dengan hukum mencuri ayam kok. Mencuri ayam dengan hukum mencuri uang triliunan, tempat untuk menghukum dia beda. Penak mana? Iya. Itu kunci, cuma pindah tempat kok. Di situ juga kamarnya ber-AC. Ya ta? Ada TV. Ya ta? Itu. Ya mau bedanya enggak boleh ketemu istri sewaktu saat, tapi mau ketemu boleh. Nanti tahu sama tahu dengan penjaga penjaranya, malam keluar pagi kembali lagi bisa. Udah, itu bukan rahasia gitu tuh. Wes, yang penting ora tak ngerti hukumane ora apa-apa. Jaga dirimu jangan menjadi koruptor. Ya cilik ya korupsi. Gitu ya. Wes dijaga, ndak usah jadi koruptor, korupsi, maling, curi, itu sebenarnya tunggale. Itu rezeki yang tidak halal. Rezeki yang tidak halal kalau masuk di dalam tubuh kita, kata Nabi, nanti andai kata menjadi daging, menjadi sumsum, menjadi darah, menjadi itu haram masuk surga. Daging yang tumbuh karena makanan yang haram, haram masuk surga. Di samping itu, kalau makanan yang masuk ke tubuh kita itu makanan-makanan yang haram, menjadi penghalang terkabulnya doa. Doanya tidak akan terkabul. Lo nek kepengen dongamu kabul, makan yang halalan, toyiban, yang halal dan yang baik. Apalagi? Halaman 3 surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Pertanyaan, kita memahami kalau sembelian orang kafir adalah haram bagi muslim. Sedangkan di Quran surat Al-Maidah ayat 5, sembelian orang-orang ahli kitab halal bagi orang muslim. Padahal ahli kitab itu mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Mohon penjelasannya, Ustaz. Yang dijelaskan apa? Ya. Wong yang menghalal itu Allah, yang menghalalkan kan Allah. Yang dijelaskan apa? Katanya orang kafir sembelihannya haram. Ya. Nah, ini juga kafir. Nah, maka di situ orang kafir ahli kitab itu termasuk kafir kitab ahli kitab itu kafir, tapi sebetulnya dia orang yang bertuhan. Ya. Sebetulnya dia orang bertuhan, maka orang kafir yang dimaksud itu dengan orang kafir ahli kitab lain. Maka hukumnya pun lain. Allah menjelaskan sembelian ahli kitab halal bagimu, kan itu kan? Sembelian ahli kitab. Nah, yang dimaksud orang kafir itu ya orang kafir yang tidak percaya adanya Tuhan dan percaya adanya Allah itu. Orang ateis. Ya. Tidak mau beribadah. Orang ahli kitab kan beribadah juga. Jadi itu memang ada apa pengkhususan oleh Allah di dihukumi halal sembelihannya orang ahli kitab. Itu orang kitab itu orang yang diberi kitab sebelum Al-Quran, yang diberi Taurat, diberi kitab Injil, itu sembelian mereka halal. Apalagi? Halaman 4, surat Al-Maidah 101 dan 102. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Ayat ini mohon dijelaskan, Ustaz. Jadi Allah melarang la tas'alu an asya'a in tubtalakum tasukum. Bab turun ayat itu diterangkan ketika itu nabi mengatakan, bertanyalah kepadaku apa saja, nanti akan saya beri jawaban. Kebetulan pertanyaan bertubi-tubi, banyak pertanyaan, dan kadang-kala pertanyaan yang tidak ada gunanya. Sampai ada yang menanyakan, ya Rasulullah, bapak saya siapa? Kok yang bedai gitu loh. Oh, itu kan bapak saya siapa? Ya. Jadi seolah-olah Nabi itu tahu. Ya. Apa-apa tahu gitu loh. Ya mestinya yang paling ngerti bapakmu siapa ya kamu mestinya. Lah kok ditanyain Nabi? Ya, bapakmu siapa? Lah kecuali kalau Nabi kenal bapakmu, oh kamu anaknya dia, itu Nabi bisa nyebut. Satu contoh dari pertanyaan yang tidak bermanfaat pun ditanyakan. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu, yang mestinya tidak perlu ditanyakan. Maka terus turun ayat ini. Orang-orang yang dahulu pernah seperti itu. Yang saya katakan adalah orang Bani Israel. Ketika terjadi, ada orang meninggal dunia, orang dibunuh, tidak diketahui pembunuhnya. Hampir terjadi pertengkaran, tuduh-menuduh satu dengan yang lain, antara keluarga yang menuduh dan keluarga yang dituduh. Kampung yang dituduh anggotanya membunuh itu dan yang menuduhnya, hampir terjadi pertikaian. Akhirnya sampailah pengadilan kepada Nabi saat itu, Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan, suruh menyembelih sapi betina. Dah, sebenarnya kan mudah sembelih sapi betina. Sudah selesai. Tapi dadak tanya tadi, sapi betina yang umurnya berapa? Nabi mengatakan atas perintah Allah, wahyu dari Allah. Yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Tengah-tengah di antara itu. Wes, ya lah. Terus tanyakan lagi, rupanya apa? Ya, rupanya kuning. Kuning yang setiap orang senang memandangnya. Ya, sudah dipakai untuk bekerja belum? Belum pernah dipakai untuk membajak sawah. Belum pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Dan rupanya kuning mulus, tidak ada belangnya. Nah, sehingga sulit mencari. Mencarinya sulit kan? Padahal perintahnya tadi mudah. Andai kata kamu mengikuti perintah tadi, suruh menyembelih sapi betina, ambil saja. Asal sapi itu tidak jantan, sudah. Betina sembelih, apa umurnya, serah berapa, rupanya apa, itu sudah. Wong perintahnya menyembelih sapi betina, karena banyak pertanyaan, akhirnya menjadi sulit dilaksanakan. Maka perintah Allah tadi, jangan kamu bertanyakan pada banyak pertanyaan ke nabimu, yang kalau diterangkan kamu malah sulit. Ya, malah sulit mengamalkannya. Nah, itulah antara lain sifat orang Bani Israel tadi. Menanyakan sesuatu yang akhirnya mempersulit diri. Orang Islam jangan seperti itu. Ya. Nanyakan yang penting-penting, kalau tulisan agama tidak tahu tanyakan yang belum diterangkan ya. Wong belum diterangkan. Maka juga menuntut bahwa kita belajar itu supaya rutin. Ya. Bertahap. Ilmu itu dari sedikit demi sedikit gitu, tidak sekaligus Diterangkan semuanya tidak mungkin. Ya, apalagi halaman 4 masuk ke 5 Quran surat Al-A'raf ayat 153. Walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghfurur rahim. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaan, jika kita mengerjakan kesalahan atau kejahatan ataupun dosa kemudian bertaubat, tapi di lain waktu karena kelalaian sebab naik dan turunnya iman, ia melakukan kesalahan atau kejahilan lagi, misalnya marah-marah, jahil dengan teman dan berkata-kata yang buruk, kemudian ia bertaubat lagi, yang demikian itu masih diterimakah taubatnya, Ustaz? Taubat itu bagi orang yang melakukan perbuatan dosa karena tidak tahu. Jadi orang kok taubat terus tahu nanti langgar lagi taubat lagi, ya langgar lagi taubat lagi, itu enggak taubat. Nek wong Jawa ngandake jare kapok lombok. Ya, lagi kepedesan, wah sudah wah terus ilok mutiwa diminumi mata mending engko wis mari golek lombok meneh. Jadi itu enggak. Taubat itu orang yang berbuat salah karena tidak tahu. Kalau tahu berbuat dosa disengaja tidak ada taubatnya. Karena taubat itu kalau dia sudah bertobat, diterima tobatnya, seolah-olah belum berbuat. Ya, seolah belum pernah melakukan seperti itu. Karena dulu belum tahu, nah setelah tahu dia tobat, hapus semuanya. Jadi belum pernah, seperti belum pernah melakukannya. Tapi kalau sudah tahu, ya nekat melakukan perbuatan dosa, tidak bisa ditobati, tetap dicatat suatu dosa. Apalagi? Surah halaman pertama, surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berhubungan dengan ayat ini, kebanyakan orang-orang di kampung saya mengajak untuk mengikuti Allah dan Rasulnya dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Malah saya dianggap orang yang tidak umum, dianggap mengikuti agama baru. Kebanyakan orang-orang di kampung saya banyak yang mengikuti agama nenek moyangnya. Yang saya tanyakan, apakah ajakan saya tadi sudah benar, Ustadz, walaupun saya dianggap orang yang tidak umum. Ya memang sekarang ini kalau orang mengajak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tidak umum sekarang ini. Karena umumnya orang itu sudah meninggalkan Quran, meninggalkan Sunnah. Ya. Maka Nabi mengatakan, Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Ketika Islam baru datang, itu tampak tidak umum. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, Nabi menyebarkan Islam. Itu tampak tidak umum. Nyeleneh. Asing ora podo karo kancane gitu lah. Tapi Nabi mengatakan, nanti akan datang suatu zaman. Orang yang mengamalkan Islam dengan betul itu tampak tidak umum lagi. Sebagaimana ketika baru datang. Tapi Nabi mengatakan, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang yang termasuk tidak umum tadi. Gitu? Karena umumnya di kampungmu tadi seperti itu, maka kamu membawa ajaran Islam dengan sebenarnya, dikatakan tidak umum malah dianggap agama baru. Sebetulnya bukan agama baru, yang kita sebarkan ini agama yang lama. Nah yang muncul-muncul itu yang baru. ya, baru. Karena ini lama, disimpan terus tidak pernah dipakai, nah setelah dikeluarkan tampak baru. Ya, sejak zaman Nabi sudah. Nah, yang baru-baru itu katanya mengikuti zaman wali dan sebagainya lah. Maka Nabi mengatakan, ya, inna ahdatsal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarul umur muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'atun. Nah, bid'ah meneh. Ya, ya. Lemong Nabi ngendikane yang ngono kok piye ta? Wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar. Sungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Quran enggak ada yang salah. Ucapan Allah yang pertama sampai yang terakhir tidak ada yang salah. Keliru enggak ada. Maha suci Allah dari kesalahan dan kekeliruan. Kalau sampai keliru, salah itu menunjukkan suatu kelemahan. Maka ucapan yang paling benar itu kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Rasulullah. Petunjuk Rasulullah. Karena itu Allah mengangkat Rasulullah itu sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wa yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya Allah menunjuk Rasulullah itu sebagai suri teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Untuk orang yang dalam aktivitasnya hanya mengharap balasan dari Allah. Dan mempercayai adanya hari akhir, hari pembalasan. Dan orang yang banyak mengingat Allah. Itu yang mau mencontoh Rasulullah. Maka pada ayat ini Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyatakan, kamu apa cinta kepada Allah? Kalau cinta betul pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, aku ini aku Rasulullah. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, aku itu aku Rasulullah. Maka ada orang mengatakan, Quran ini hadis surah gelem. Gelem apa? MTI hadis surah gelem, gelem memang. Quran enggak mungkin orang mau, kalau mau Quran mesti mau hadis. Nah, ini perintah Allah ini fattabiuni, itu ikutilah aku, maksudnya aku nabi. Ya. Ikuti hadis-hadis perjalanan hidup Rasulullah. Kalau kamu mengikuti aku nabi, fattabiuni yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Kalau Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Ya. Ya, orang kadang tidak mengerti peh jenenge majelis tahfidz Al-Qur'an dikira ora gelem hadis. Brosur yang kita keluarkan selalu ada Qur'annya, hadisnya, Qur'an dan hadis. Sudah, kan enggak bisa. Wong Nabi aja mewariskan kepada kita ya dua itu, Qur'an dan hadis. Hadis yang baru saya baca tadi menerangkan baik-baik ucapan tuh ya. Quran, firman Allah maksudnya Quran. Sebagai petunjuk, petunjuk Rasulullah. Seburuk-buruk ibadah yang diada-adakan, yang baru. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada. Itu syarul umur, sejelek-jelek urusan ibadah. Sejelek-jelek urusan ibadah yang diadakan, zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak dikenal, sekarang muncul, sekarang ada. Ya tak? Itu seburuk-buruk urusan ibadah. Nah, setiap ibadah yang baru dikatakan oleh Rasulullah itu bid'ah. Maka bid'ah itu urusan apa? Ibadah. Oh, bid'ah, nanti sepeda motor ya bid'ah. Ya, naik sepeda motor bid'ah. ngaji dino minggu ya bid'ah. Ya, gimana ya? Bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan dunia, bebas kamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusanmu dunia, urusan duniamu. Zaman Nabi belum kenal, sekarang urusan dunia kamu lebih kenal. Jamaah apalagi jenenge pesawat terbang ya, mobil di darat itu belum ada zaman Nabi. Tidak pernah ada kecelakaan, tabrakan sepeda motor karo mobil-mobil tidak pernah terjadi zaman. Tabrakan kendaraan jarang terjadi, kendaraannya unta, war tabrakan. Jarang. Nah, maka urusan dunia bebas, kembangkan, diberi kebebasan. Maka ada kaidah usul, ya toh. Al aslu fil ibadati al ittiba. Urusan ibadah itu kita tidak boleh membuat sendiri, tapi hanya ittiba, mengikut siapa? Mengikut Rasulullah. Ya, mengikut Rasulullah itu ittiba. Kalau urusan dunia bebas. Ya, karena al aslu an asya'a al ibahah. Asalnya urusan dunia itu mubah. Mubah itu hanya boleh. Maka urusan dunia, kamu boleh apa saja kamu lakukan. Selama tidak ada larangan. Maka kalau urusan dunia, jangan mencari tuntunan. Cari larangannya ada apa tidak. Selama tidak ada larangan, berarti boleh. Kalau urusan ibadah, jangan tanya larangan. Ada tuntunan apa tidak. Gitu loh. Jangan tanya, salat maghrib 4 rakaat boleh enggak? Apa ada larangannya toh? Salat maghrib itu 4 rakaat ya boleh, salat isya 3 rakaat ya boleh, wong enggak ada larangannya. Kita kan benar toh? Maka kalau ibadah jangan tanya larangan, ada tuntunannya apa tidak, karena ibadah itu hanya mengikuti tuntunan. Sepanjang tuntunan salat maghrib itu 3 rakaat. Sepanjang tuntunan sholat maghrib itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, dikosor, tidak boleh. Kalau sholat asar, sholat isya, sholat duhur itu boleh dikurangi. Dikosor namanya. Untuk siapa? Bagi orangmu musafir. Bagi orang musafir, sholat yang 4 rakaat boleh dikurangi menjadi 2 rakaat. Bagi orang musafir, sholat maghrib tidak boleh dikurangi, tetap 3. Itulah. Nah itu jangan mencari larangannya, cari tuntunan kalau ibadah itu. Tidak ada tuntunan, jangan dilakukan. Maka dari itulah di situ diterangkan oleh Allah. Ya, ikuti Nabi. Kalau kamu ikuti Nabi, diampuni dosa-dosamu, karena dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosamu. Nah itu sehingga kembali pada masalah. Bid'ah di sini adalah urusan ibadah yang zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada. Itu namanya ibadah yang baru, muhdats baru. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya. Sudah? Ayo kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Arti dari sebuah hadis dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun melakukan dosa lalu ia bangkit untuk berwudu lalu salat, dalam riwayat lain kemudian ia salat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar mohon ampun kepada Allah kecuali Allah akan mengampuninya. Lalu beliau membaca ayat ini, dan juga orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, Juz 2 halaman 159 nomor 7642 Ahmad, Juz 1 halaman 2 nomor 8 Abu Dawud, juz 2 halaman 86 nomor 1521 Nasa'i dalam Al-Kubra, juz 6 halaman 109 nomor 10247. Semuanya dari jalan Utsman bin Al-Mughirah, dari Ali bin Rabi'ah, dari Asma bin Hakam, dari Ali bin Abu Thalib. Bagaimanakah kedudukan hadis di atas, sahih apa dhaif, Ustaz? Kedudukan hadis itu hasan. Hasan itu baik. Jadi hadisnya hasan. Bukan dhaif, bukan sahih, tetapi hasan. Hasan itu juga baik. Apalagi berdasarkan hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan disahihkannya olehnya dari Busrah binti Sofwan radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka janganlah sholat sebelum berwudu. Mohon penjelasan hadis tersebut, kalau dhaif di manakah kedhaifannya sehingga saya bisa menjelaskan kepada teman-teman saya, Ustaz. Nah, dijelaskan sudah sahih itu, ya gimana tuh? Berdasarkan hadis riwayat Muslim, ya Muslim itu sahih hadisnya. Ya. Hadis itu sahih. Ya. Jadi kalau yang kamu tanyakan dhaif atau sahihnya, hadis itu sahih. Apalagi dari hadis An Aliyin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aynani wika ussahi faman nama falyatawaddo. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua mata itu sebagai tali dubur, maka barang siapa telah tidur berwudulah. Hadis riwayat Abu Dawud. Mohon penjelasan kedudukan hadis tersebut. Hadis itu juga hasan. Ya, tapi ada hadis lagi. Saya bacakan ya. An Ibn Abbas annahu qala. Gitu ya. Wasalla fi tilkal lailati 13 rakaatan. Tsumma nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nafakha. Wa kana idza nama nafakha. Tsumma atahul muadzinu fa kharaja fa shalla wa lam yatawaddo. Hadis riwayat Muslim. Sahih hadisnya ya. Dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, ya ini aku panjang terus saya sesat, potong sini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu salat malam 13 rakaat. 13 rakaat itu maksudnya dengan 2 rakaat iftitahnya gitu. Kemudian Rasulullah SAW tidur dan beliau mendengkur, ngerok. Jadi Nabi itu biasa kalau tidur mendengkur. Ya. Aja kata nek ngerok itu sunah Nabi, bukan. Jadi Nabi itu bagi manusia biasa. Ya, kalau tidak lapar, kalau lapar ya makan, haus ya minum, kadang tidur ya kadang ngerok, nah, seperti kita. Aja nek kowe ngerok wah iki sunah Nabi. Bukan. Yang diikuti sunnah Nabi itu bukan ya sifat kemanusiaannya ngoroknya bukan ya ta? Maka Nabi mendengkur. Biasanya beliau kalau tidur mendengkur. Kemudian muadzin datang kepada beliau, maka beliau keluar lalu sholat dan beliau tidak berwudu. Kan bertentangan dengan hadis di atas tadi. Mata itu pengikat dubur, maka kalau tidur, mata sudah maksudnya tertutup, tidur hendaklah berwudu kalau akan sholat. Prakteknya Nabi sendiri, tidur sampai mendengkur, kemudian datang muadzin, Nabi keluar, sholat tanpa wudu. Ya, sholat tanpa wudu. Hadis yang di atas tadi derajatnya hasan, hadis yang dibahas derajatnya sahih. Riwayatnya Muslim halaman 1, juz 1 halaman 527. Ya dah? Ya, gitulah. Padahal kenyataannya juga tidak. Mata itu pengikat dubur. Seolah-olah kalau tidur itu tidak bisa kentut. Ada enggak orang tidur kentut? Ngerane suarane ngeti-ngeti mambu. Padahal jejeramu wih, ora nek suarane bae. Mambune ya yang tidur tadi yang ngentut. Ya katanya pengikat dubur, matanya tidur kok bisa ngentut. Nah, maka terus muncul. Ya, muncul. Tidur itu tidak membatalkan wudu kalau tidurnya dengan duduk lagi itu dah. Nah, kalau tidurnya tertelentang atau tidak duduk, batal wudunya. Itu golek hadisnya ya ora enak. Tidak ada. Malah yang dipraktekkan Nabi sendiri, Nabi tidur sampai mendengkur. Tidak dijelaskan Nabi tidur tadi duduk apa berbaring, tidak dijelaskan. Ya. Nah, tidur itu terus kami mendengkur, berarti kan tidurnya wis mules tenan gitu, wis turu tenan, mejek turun ngono kan ndak. Nah, jadi tidur betul, nganti ngorok. Nah, terus tata muadzin datang adzan. Begitu Nabi terbangun oleh muadzin tadi, terus beliau keluar sholat tanpa wudu. Nah, padahal tadi tidur. Nah, karena ada hadisnya, maka itu ada pendapat tadi. Kalau tidur dengan duduk tidak batal. Sebab kalau duduk itu dimungkinkan tidak keluar angin, tidak ngentut gitu loh. Padahal yang duduk-duduk ini sering ngentut enggak di sini? Ya. Nah, sekarang mestinya yang marai batal itu tidurnya apa ngentutnya? Ngentutnya. Sekalipun kamu tidur berbaring atau duduk kalau tidak kentut ya enggak batal. Sekalipun kamu tidak tidur kalau kentut ya batal. Berarti yang batal itu bukan tidurnya. Maka enggak usah dibicarakan tidur, yang tidur ngentutnya. Arek turu berbaring ngentut ra krasa, gitu. Ngentut ra krasa tur tidur. Jadi enggak tahu saya tadi waktu tidur kentut apa tidak. Nah, kalau kentut apa tidak, tapi ketika kamu akan tidur tadi kan wudu. Wudu sudah jelas wudu wong saya tadi habis sholat tahajud terus tidur, bangun subuh adzan tadi, tapi saya yakin saya tadi sebelum tidur tadi saya sudah wudu. Ya ta? Lah dalam setelah wudu tadi, saya ngentut apa tidak, ragu, batal apa tidak, batal. Tapi wudunya sudah jelas. Nabi mengatakan, tak mayuribuka ila ma layuribuk. Pegang yang kamu sudah yakin. Yakinnya saya sudah wudu. Yang ragu apa? Ragu, batal, tidak. Maka tidak, tidak dipakai. Saya mantap, saya sudah wudu. Maka pakai yang mantap, yang ragu buang. Nah gitu. Jadi tidur tidak membatalkan. Wudu. Paham? Nah, tadi hadis yang Hasan tadi juga begitu. Memegang kemaluan itu batal, gitu kan? Nek kemaluanmu gatel. Katanya nek ngukur aja nganggo iki, nganggo mburine iki lho. Nah, nek ngukur jangan pakai batene epek-epek, tapi pakai belakangnya. Nek pakai batene epek-epek, artinya jerune epek-epek batal katanya. Ya dah. Lah padahal ada hadis Nabi, saya bacakan ya. An Qais bin Talqib bin Ali bin wal Hanafi an abihi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hal huwa illa mudghatun minhu aw bad'atun minhu. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Qais bin Talqib bin Talqib bin Ali, dia al Hanafi. Dari ayahnya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, bukankah itu hanya sepotong daging darinya, atau sepotong bagian darinya? Jadi kemaluan itu hanya sepotong bagian daging dari tubuh kita sendiri, ya, atau bagian dari tubuh kita sendiri, gitu kan? Maka dari itu. Wah itu bagian dari tubuh kita sendiri kok, gitu. Memegang tidak batal gitu loh. Dasarkan tadi sini memegang itu tidak batal. Wong bar wudu megang kuwi ya mesti ada perlu toh ya. Ya, kalau tidak perlu mesti memegang-megang itu apa? Ya, ya mungkin karena gatal apa dikukur dan sebagainya tidak batal. Tapi yang memegang menganggap itu batal ya silakan wudu meneh. Yang tidak batal menganggap dengan dasar itu bagian dari tubuhmu sendiri, tidak batal, ya tidak usah wudu. Lah antara yang berkeyakinan itu batal dan tidak batal, tidak usah padu. Ya, ini orang podo aku dianggap sing bener aku, jangan. Dia punya dalil. Dalilnya dikatakan dari Rasulullah, kemaluan itu bagian dari tubuhmu sendiri. Atau sepotong daging dari tubuhmu sendiri. Kita megang bagian daging-daging yang lain tidak batal, mau itu juga bagian dari tubuh kita kok batal. Ya. Nah, ada dua pendapat kan, yang menganggap itu batal ya kalau kamu nyentuh itu ya wudu, kalau tidak batal ya tidak usah wudu. Apalagi isyarat tanda-tanda datangnya hari kiamat dari Nabi itu apabila seorang budak melahirkan tuannya yang sekarang sudah terang dan banyak fenomena para orang tua lebih takut kepada anak-anaknya dan lebih mengutamakan anaknya mencari ilmu dunia berapapun biayanya dan sejauh apapun ditempuh, akan tetapi tidak khawatir kalau anak-anaknya tidak mengerti ilmu agama walaupun tempat ngaji itu dekat dan tanpa biaya. Dan apakah saat ini sudah saatnya apa yang diisyaratkan Nabi tersebut, Ustaz? Iya, sudah dekat kiamat itu. Hanya secara pasti kapan datangnya kiamat tidak tahu. Kiamat itu nanti akan datang tiba-tiba, kita tidak tahu. Ya. Gejala-gejala kiamat itu sudah makin jelas. Ya, dikatakan oleh Nabi salah satu di antaranya apabila budak melahirkan tuannya. Ya. Masa budak kok melahirkan tuannya? Nah, yang melahirkan itu siapa tuh? Ibu. Yang dilahirkan itu anak. Lah, ibu yang melahirkan tadi berposisi seolah-olah sebagai budak. Anak yang dilahirkan berposisi sebagai tuan. Jadi tuan selalu memerintah, menyuruh apa aja pada ibunya tadi, yang budaknya itu. Jadi gampangannya anak itu seolah sebagai tuannya atau majikannya, ibu sebagai budaknya. Ibu harus taat kepada tuannya, taat kepada anaknya, karena itu tuannya. Nah kalau sudah begitu itu gejala kiamat. Sudah dekat. Gitu loh. Betul yang kamu tanyakan, sekarang itu sudah banyak fenomena-fenomena seperti itu. Ibu takut kok pada anaknya, apalagi ibunya sudah ya tua, makanya ditanggung oleh anaknya, ke anaknya jadi pegawai tinggi, ya anaknya apa jadi menteri, apa jadi bupati, apa jadi lah, ibunya tiap hari dicadong makan oleh anaknya. Apapun yang dilakukan oleh anaknya, tidak berani ngelok ke. Ya, tidak berani, wah aku tidak tahu ke, nesu. Terus di stop mangane, terus aku manganku piye, gitu lah, gitu lah. Ya, maka apapun polanya sudah. Ngomong itu tutup bojone barang ibu yang ngerti ya malah. Ya sekarang kono dah. Malah kono gua mlebu ning omah ibuke malah metu ndak ngrusuhi. Ndak ngrusuhi. Sudah. Itu. Nah, itulah. Dia takut sekali pada anaknya. Padahal bagaimanapun juga surga itu di bawah telamak kaki para ibu. Ya, entah kamu jadi jenderal apa jadi apalah, harus kamu tunduk patuh pada ibumu. Karena surga itu di bawah telamak kaki ibu. Maksudnya, kalau anak kurang ajar kepada ibunya, tidak akan masuk surga. Oh, Nabi mengatakan surga di bawah telamak kaki ibu. Ibaratnya di bawahnya ibu. Kalau kamu ingin masuk surga, harus betul-betul tunduk, taat, patuh pada ibunya. Selama benar. Ya, nah? Kalau tidak benar, ya jangan ditaati. Sekarang banyak orang yang nyepelek ke ibunya, tidak sedikit sekarang. Bagaimana ibu ya, selesai golek pangan. Kan, weh. Ya. Sekarang diikuti ibunya aja kadangkala kesukaan, kan, weh, sirisi kok. Mbok-mbok kowe iku ora nekene terus anakmu rak lima to. Kowe nekene wis telung sasi saiki ngalih ngene anake mbarep kono genti anak. Nah, padahal kamu dulu ikut ibumu, mbok anake ibumu pitu ora enek sing di wis melu aku 17 tahun le kowe melu wong kono genti enggak ada. maka nanti kita mengatakan ada seorang anak kesana kemari selalu menggendong ibunya karena ibunya sudah tua. Makan disuapi, kemana saja digendong. Hasil dia bekerja semua diberikan ibunya. Anak tadi tidak akan mengambil sebelum diambil oleh ibunya. Jadi apapun ya sudah diambil, sisanya untuk kami. Tidak pernah bermuka masam. Terus itu ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau sudah begitu itu apa berarti anak itu sudah membalas kebaikan orang tuanya? Nabi mengatakan, satu napas panjangnya pun belum. Jadi saat doanya ambekan, ngenai urung, belum membalas kebaikan. Ya, wong Jawa ya, oh saku kune irenge urung. Karena apa? Kamu sebagai anak gendong ibumu kesana kemari, kesana digendong, dadi bogot getongan terus, dalam hati mengharapkan ibumu lekas mati. Iya mah ya? Nek ora lekas mati nyam jadi digendongan, ya kan susah ya anak itu. Tua reso mlaku, mlaku dadak digendong, mangan dadak didulang kok ya ora mati-mati. Wis waca ke Yasin wae iki. Ada. Nek mati gendang mati kan gitu kan? Sedangkan ibumu dulu kemana-mana menggendong kamu, tidak pernah harapan kamu lekas mati. Diharapkan hanya kemana-mana, ngaji digawa, jagong digawa, nang pasar kadang-kala digawa, tidur ditunggui, nanti digawai kerodong, nek coklat lemut, ya dah? Ada ditunggu masih dah. Nah, itu dengan harapan kamu panjang umur dan sehat. Sakit sedikit saja bingung, diobatkan. Nah ibumu gandeng itu ada tiba gendongan, nanti kalau sakit tuh, ya udah, alhamdulillah, wes tanda-tanda teko gitu. Tidak kita nggak nih lo, ibumu suara kita apa, ya ikut anaknya yang lain, enggak di rumah sakit sudah agak sementara, apa belum diobatkan, wah sudah tua aja kok, wes tua rasa diobat kemarin. Nah, ini kan, dengan harapan apa, nendang mati, nendang rampung urusannya. Nah, padahal ibumu gendong anak tadi biar panjang umurnya. Malah nek anake mati tadi ditangisi, kok ora aku sik sing mati. Nah, bila maka podo-podo gendong, ibu gendong anak, anak gendong ibu, harapannya lain, maka kamu belum membalas kebaikan orang tuamu. Sedikit pun belum. Kecuali kalau ibu menjadi budak, budak belian pada zaman dulu ada budak kan. Terus kamu tebus, kamu merdekakan. Nah itu baru. Kamu membalas kebaikan orang tuamu. Berarti jadi budak itu betul-betul rekoso betul. Lah. Kalau dibebaskan, nah baru kamu membalas kebaikan orang tuamu. Bayangkan sekarang apa anak-anak, ada anak semacam itu. Gelem gendong ibune poene. Wong ladeni ibuke lagi gerah. Kalau diambilkan edang, edang terus cikok nopo neh, kongkon terus wae. Padahal memang tidak bisa kalau ambil sendiri. Nah ini anak durhaka kepada orang tua. Malah-malah lagi kalau anaknya kaya, timbang aku ngopeni ini, tak kok ini panti jumpoe, mendak sasi bayar. Wes. Iya kan? Nah, seolah-olah sudah berbakti pada orang tua. Padahal Nabi mengatakan, kalau anak diikuti oleh orang tuanya sampai tua, sampai mati di pangkuannya, artinya mati dalam ikut dirinya, diopeni dan sebagainya, kok tidak bisa masuk surga, rugi anak itu. Itu berarti anak yang diikuti oleh orang tuanya, pintu surga dibuka luas. Ya, kalau dia pandai menghormati, memelihara, mengopeni tadi ya, ibunya dalam keadaan sakit sampai tua, mati dalam pangkuannya itu, dibuka pintu surga. Mula nek nganti ibunya ikut anaknya sampai mati, sampai tua sakit mati kok tidak bisa masuk surga anak itu. Rugi anak itu. Berarti tidak menggunakan kesempatan ketika jalan surga dibuka luas tidak dia gunakan. Apalagi? Arti dari hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak 2 kirat. Salim, yakni anak Ibnu Umar berkata, adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menambahkan, atau untuk sawah. Dan adalah beliau seorang yang memiliki sawah. Hadis riwayat Bukhari, juz 9 halaman 759, Muslim juz 10 halaman 237. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing, maka amalan solehnya akan berkurang setiap harinya sebesar 1 kirat, kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak. Hadis riwayat Bukhari juz 5 halaman 6, Muslim juz 10 halaman 240. Dari Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rumah mana saja yang memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak atau anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak 2 kirat. Hadis riwayat Tirmizi juz 4 halaman 80, Nasa'i juz 7 halaman 187, Ibnu Majah juz 2 halaman 1069, dan disahihkan oleh Al-Albani. Bagaimanakah kedudukan ketiga hadis tersebut? Kemudian apabila sahih, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memelihara anjing hanya untuk berbangga-banggaan itu apakah haram, Ustaz? Kemudian bagaimana sikap kita apabila ada tetangga kita yang memelihara anjing dan dibiarkan berkeliaran sehingga mengganggu orang lain, Ustaz? Hadis itu sahih, kita sudah dijelaskan itu kok. Ya toh? Di situ dijelaskan hadis yang pertama tadi hadis riwayat Bukhari. Yang kedua riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadisnya sahih semua. Berarti memelihara anjing itu boleh enggak? Boleh. Jangan titik boleh itu jangan. Kalau diambil manfaatnya, melihara anjing diambil manfaatnya, entahnya untuk menjaga tanaman, menjaga binatang, ya kemudian anjing-anjing pelacak itu untuk membantu mencari penjahat dan sebagainya, itu boleh itu, ya asalnya. Lah kecuali memelihara anjing untuk kelangenan, untuk bangga-banggaan, malah gue apa itu, tidak ada gunanya. Ya tidak boleh, kalau memang diambil manfaatnya, seperti menjaga tanaman, menjaga rumah, anjing pelacak, itu boleh untuk berburu. Zaman Nabi pun juga melihara anjing untuk berburu. Ya, ada sahabat-sahabat banyak, maka Nabi mengatakan, kalau anjing yang biasa dipakai berburu, kamu lepaskan anjingnya dengan baca basmalah untuk berburu. Kemudian binatang yang diburu tadi ditangkap, anjing berburu tadi dibawa pulang dalam keadaan mati karena berkelahi dengan anjingnya tadi, halal dimakan. Kalau dibawa pulang masih dalam keadaan hidup, disembelih dulu. Nah, berarti kan anjing berburu ini mesti dipelihara, tidak diliarkan begitu kan. Jadi boleh memelihara anjing. Untuk berburu boleh. Nah kalau mengganggu tetangga, anjing mengganggu, keliaran mengganggu, ya ditegur, sampaikan anjingmu mengganggu. Nah, maka memelihara anjing tidak boleh kok. Gua mau keliaran nanti kadang-kadang gigit orang lewat digigit itu tidak boleh itu. Anjing liar itu namanya. Jadi anjing itu kalau ada manfaatnya digunakan manfaatnya. Menjaga binatang, menjaga tanaman, menjaga rumah, menjaga atau untuk berburu. Boleh itu. Tidak ada salahnya. Tapi kalau sekedar untuk kelangenan ya enggak boleh. Apalagi dari brosur Ahad 28 April 2013 halaman 8, alangkah indahnya hubungan antara pimpinan pasukan dan prajurit pada waktu itu dapat sholat bersama-sama serta duduk bersama. Apakah hal seperti itu bisa dilaksanakan pada zaman sekarang, Ustaz? Bisa kalau mau. Kalau mau bisa. Agama Islam itu enggak bisa dilaksanakan. Oh, agama Islam itu untuk manusia. Kalau tidak bisa dilaksanakan, masa Allah memberikan, Allah sudah mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama untuk kamu itu suatu kesempitan atau suatu beban, tidak. Justru dengan agama itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah mengendaki dengan agama itu suatu kemudahan buat kamu. Maka Nabi kita mengatakan ad-dinu yusrun wala tu'asiru. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Kalau agama itu melaksanakan apa adanya itu mudah. Jadi sulit-sulit itu mesti banyak tambahannya. Maka saya katakan kan, kalau belajar agama jangan lewat makelar. Makelari biasanya ngundak-ngundak kirgo. Tidak ada makelar pas-pas, itu tidak ada. Bisa dilaksanakan sekarang. Jadi kemarin ada Pak Jenderal, Mayor Jenderal, hari Kamis itu ada Mayor Jenderal Setio dari Jawa Timur datang ke sini. Ya, dia ternyata biasa mendengarkan. Sekarang ini pun dia mungkin, beliau mungkin mendengarkannya. Kemudian dengarkannya lewat internet itu, diakses sendiri, diperbanyak sendiri, diwujudkan CD. Terus dibagikan pada teman-temannya, pada anak buahnya. Terus datang ke sini minta maaf, saya memperbanyak ini belum minta izin. Terus saya katakan, boleh. Perbanyak sebanyak-banyaknya dibagi-bagikan boleh. Memang Quran itu untuk manusia. Alhamdulillah kalau Bapak ikut menyebarkan. Mayor Jenderal pangkatnya, bintang 2. Datang ke sini dengan 10 temannya, anak buahnya. Juga banyak CPM-CPM datang ke sini. Terus ninggali kami longsong peluru. Coba tolong ya, tinggalannya Mayor Jenderal kemarin dibawa ke sini ya. Untuk bukti ya. Dia meninggalkan itu, ini bukti kalau saya sudah pernah ke sini. Mayor Jenderal. Nah, ini, taruh sini. Nah, ini. Ya, ini. Saya katakan, peluru ini dibuat untuk membunuh musuh. Nah, ini tulisannya bunyinya begitu. Ya, ini dari beliau. Ini Pak Munandar, Kolonel Munandar ini. Untuk nembak apa Pak ini? Peluru sekian ini untuk nembak manusia ya? Biasanya apa Pak? Untuk pesawat. Ya. Ini peluru, ini longsong. Ya. Beliau menghadiahkan ini ya dari persembahan kehormatan dari Mangdiv 2 Kostrat Mayor Jenderal TNI Setio S. Hari Kamis kemarin dikirim, datang ke sini beliau. Sedianya mau ikut akad pagi ini sebetulnya. Tapi kemudian dipanggil Panglima, hari Sabtu harus di Malang, maka kemarin terus dia pamit, terus katanya Solo 3, Magelang, terus Malang. Jadi hari Minggu tidak bisa ke sini. Tidak bisa. Dia sangat cocok dengan kajian kita ini. Kemudian sebagai bukti kalau beliau memperbanyak itu diberikan saya ini. Ustaz, maaf saya belum izin, saya sudah memperbanyak. Tapi bukan dijual, dibagi-bagikan pada anak buahnya dan pada teman-temannya. Ternyata juga tidak semuanya mau menerima. Ada juga yang ya tidak cocok. Ya memang begitu. Walaupun kebenaran itu belum tentu semua menerima. Apalagi yang menyebarkan cuma saya, kita. Wong Nabi aja ditolak juga kok. Yang menyebarkan Nabi, orang yang diangkat oleh Allah, tidak punya dosa, itu menyebarkan malah dianggap orang gila ini. Karena menyebarkan agama yang beda dengan umumnya. Tidak sama dengan umumnya. Tapi Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Coba dibaca surat Al-An'am itu 116 ya. Kalau kamu beragama kok hanya mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Karena kebanyakan mereka itu tidak berdasarkan dalil. Kebanyakan hanya berdasarkan barangkali. Iyattabi'una illa dhanna, hanya mengikuti dhon-dhon, prasangka-prasangka, barangkali mbok menowo gitu lah. Nah, wa innahum la yahrusun, dan kebanyakan mereka berbuat dosa. Ini Quran yang mengatakan, bukan saya, ya dibaca ayatnya. Surat Al-An'am, nama surat 6 ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah ayyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yahrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, maka kalau saudara ngaji, ngamalkan hasil ngaji, terus dianggap di desamu tidak umum, itu pasti. Kalau kamu ngaji barang dianggap umum, mesti orang ngamalke. Tidak ngamalke hasil ngajinya. Jadi ngaji karo orang ya podo wae gitu kok ya. Tapi kalau mengamalkan, sekarang itu mesti dianggap tidak umum. Karena umumnya di desamu tidak seperti itu. Ya. Nah itulah. Tapi Nabi mengatakan bahagia bagi orang yang dikatakan tidak umum karena menjalankan agama ini. Maka kalau hanya dikatakan tidak umum, nyeleneh, wis rasa sakit hati. Biar sauni-uni ini ngopo terserah. Wong. Kita mal itu hanya mengharap ridhonya Allah aja. Wong. Terus, apa lagi? Mengapa orang-orang Romawi mengatakan demi Allah, padahal mereka orang-orang musyrik, Ustaz? Wong kafir ya ngomong demi Allah kok, ya dah? Ya, demi Tuhan. Tuhan ini kan ya Allah tuh maksudnya kalau orang Islam, ya. Dan orang-orang Romawi itu kebanyakan ya juga orang-orang Nasoro dan sebagainya. Coba dibaca ayatnya, surat Al-Maidah ayat 72 sampai 73. Al-Maidah nomor surat 5 ayat 72 dan 73. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al masiihu ya bani israila ibudullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al jannata wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna layamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ya. Jadi orang-orang Romawi itu percaya adanya Allah. Maka dia mengatakan bahwa Allah juga, karena percaya adanya Allah. Ya. Malah menganggap Isa itu anaknya Allah. Orang ahli kitab itu percaya pada Allah. Yang di kitab beri kitab Taurat, beri kitab Injil itu percaya pada Allah. Yang diberi kitab Taurat yang orang Yahudi itu menganggap bahwa Allah itu punya anak namanya Uzair. Orang Nasrani yang diberi kitab Injil oleh Allah menganggap Allah punya anak namanya Isa. Gitu lah. Ya kan? Kalau orang Islam, Allah itu lam yalid walam yulad, gitu kan? Jadi percaya, pada-pada percaya kepada Allah. Hanya Allah itu siapa? Mereka menganggap Allah punya anak. Kalau orang Islam, Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan. tidak berputra, tidak diputrakan. Ya itu. Maka itu mengapa menyebut Allah, karena memang orang Romawi ya percaya adanya Allah. Apalagi apakah Raja Heraklius itu sama dengan Hercules, Ustaz? Ya, sama. Terus? Saya punya toko di rumah secara sederhana. Untuk itu saya belum bisa mengeluarkan zakat penghasilan dari toko saya tersebut. Untuk omset per hari rata-rata 700 ribu sampai 1 juta. Untuk sementara ini, saya zakati dari toko saya setiap minggu kurang lebih 16 ribu sampai 20 ribu rupiah. Untuk itu mohon dijelaskan bagaimana cara menghitung zakatnya, Ustaz. Cara menghitung zakat ya dihitung keuntungan. Jadi orang dagang itu ya modalnya berapa keluarkan dulu. Dari modal itu keluarkan 2,5%. Setelah dikeluarkan, maka untuk dagang setiap ada untung. Modalnya sudah dizakati awal. Maka setiap ada untung tadi, ya keluarkan zakatnya 20%. 2,5%. Kalau untungnya 1 juta ya 25.000. Ya. Kalau kamu hitung untungnya tiap bulan misalnya, oh terkumpul dari bulan ini untungnya 2 juta. Gitu ya. Zakati 50.000, gitu aja. Kalau tidak untung ya tidak zakat, kalau tidak untung. Nanti modal sudah keluarkan zakatnya dulu. Setelah itu dikeluarkan zakat setiap dapat keuntungan. Kalau tidak untung, tidak zakat. Mudah sebenarnya, tidak usah dipersulit. Dan ngitung zakat tidak usah jerimet-jerimet. Ya, harus ngitung zakat, beli no kalkulator, tidak kokean. Malah keporo turah. Kalau kita keluarkan zakat lebih tidak hilang. Faman tatoa khairan fahuwa khairullah. Kalau kelebihan, lebihnya itu kembali pada dirimu sendiri. Tidak akan dipek Allah, tidak. Allah ghaniyun, Allah itu kaya. Tidak butuh, hartamu tidak butuh. Dan orang mudah mengeluarkan zakat, jangan khawatir melarat. Allah berjanji, wajur bi sadaqah. Harta yang dikeluarkan zakatnya itu disedekahnya, disedekahi, dikeluarkan zakatnya, disuburkan. Hartanya disuburkan. Ya, tidak akan melarat karena zakat itu tidak. Apalagi? Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 71, ingatlah pada hari ketika Allah memanggil umat dengan pemimpinnya. Apakah kita yang mengkaji Al-Quran ini, ustaz-ustaz yang mengajar dapat dikategorikan pemimpin atau bagaimana cara memahami ayat tersebut, Ustaz? Coba kamu baca dulu. Surat Al-Isra nomor 117 ayat 71. Yauma nad'u kullu unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yutlamuna fatila. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membaca kitabnya itu dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. Ada notnya? Tidak ada. Ya. Jadi yang dimaksud setiap umat nanti yang dipanggil pemimpinnya itu artinya nabi yang diutus oleh Allah kepada umat itu. Nabi yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Maka nabi bertanggung jawab, ya, bahwa wahyu yang disampaikan, yang diutus untuk menyampaikan sudah disampaikan. Adapun umat yang disampaikan oleh Rasulullah wahyu kepadanya, ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang menolak, itu tanggung jawab mereka sendiri. Kewajiban nabi hanya menyampaikan, tidak menjadikan orang untuk beriman, dipaksa iman tidak bisa. Nabi tidak usah mengimankan seseorang. Andai kata bisa mengimankan seseorang, Abu Thalib sampai ditangisi oleh Nabi. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Ya, dicedai, dituntun kita ke sakaratul maut, tuntun membaca kalimat syahadat, enggak mau sampai mati Nabi mencucurkan air mata, menangis. Maka turun ayat innaka la tahti man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kendaki, yang kamu sukai. Tapi Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, itu ya. Jadi kewajiban Nabi menyampaikan. Maka perkara umatnya nanti menerima apa tidak, lah nanti panggil datang beserta pemimpinnya yang menyampaikannya. Nanti pemimpinnya akan dimintai pertanggungan jawab. Sudah kamu sampaikan atau belum? Ayat ini. Wahyu ini. Oh, sudah. Oh, sudah, umatnya nanti tanggung jawab sendiri. Jadi pimpinannya menjadi tangguh, menjadi saksi bahwa apa yang diamanatkan oleh Allah sudah sampai kepada umatnya. Apalagi? Dari Brosur Ahad 28 April 2013, halaman 6. Dahulu orang-orang Nasrani mengatakan bahwa orang Islam adalah pemeluk agama baru. Tetapi mengapa di saat sekarang ini umat Islam mengatakan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah juga dikatakan pemeluk agama baru, apa sebabnya? Teko awang sing nganggep ya. Aja teko aku ya. Tanya sing ngarani mengikut agama baru, tanya kok. Wong itu ngikuti Quran Sunnah kok mbak anggap baru itu piye ya. Tanyakan namanya. Sing baru apane? Nah, nek mengikut agama yang baru kamu ngerti itu betul. Dulu amalannya seolah-olah dianggap amalan agama. Ternyata setelah ngaji baru tahu bahwa yang diamalkan itu bukan amalan agama. Yang diamalkan itu amalan agama yang baru tahu itu. Agamanya sudah lama tapi baru tahu setelah ngaji itu. Belum ngaji ya enggak tahu. Nah karena kebiasaan orang mengamalkan seperti itu sudah dianggapnya oh berarti agama Islam itu seperti itu. Ya lah. Nek ngangkat ke wong mati diadani gitu lah. Kone dikubur dikomati. Kan gitu. Ya, kan dhisik ngono kuwi lah nek wong mati ora diadani. Ya mangkat ora diadani, oh mungkin do lali, salah sisi langsung mlayu adzan. Ya, dianggapnya agama itu seperti itu. Maka sekarang setelah ngaji ada ngangkatkan orang mati ora diadani, wah agama baru ini. Agama baru tahu kudune ngono. Baru tahu nek ngangkatke wong mati itu ndak pakai adzan. Adzan itu memanggil orang untuk salat berjamaah bukan untuk ngangkat ke wong mati apalagi mau dikubur ya wis dicurke ngalor ra dikubur kok mati sik kotko mati salah kotko mati salah lha wong sar mbok kubur kok kotko mati salah ki piye ya nyata kan aneh to ya maka itu ternyata baru tahu bahwa itu tidak dituntunkan oleh Nabi bayi lahir ya begitu diadani kuping tengen. Apa ya, ya? Katanya biar suara masuk pertama kali itu kalimat tauhid, gitu ya? Itu. Padahal ya tidak. Wong nalika lahir itu orang mbok tunggu nih. Lah di rumah sakit, di rumah bersalin, yang nunggu nih siapa? Bidan yang melahirkan. Begitu lahir ceprati mesti wis krungu suara bidane, oh alhamdulillah wis lahir. Iki pae celukun kae nek arep andani kuwi. Lah wis krungu swara apa-apa nek krungu ya to. Lan nindrat Allah wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal basara wal fuada. La'allakum tashkurun. Ketika bayi baru lahir itu enggak ngerti apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Telinga sudah diberi tapi enggak mendengar. Mata sudah diberi tapi enggak melihat. Ya, hati sudah diberi tapi enggak memahami apa-apa. Melalui proses waktu maka diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati supaya bersyukur. Maka bayi kalau baru lahir mbok liling-liling kan ora ngerti apa-apa. Nanti sudah berapa bulan itu baru bisa kedep, dikeliling itu meripati ya ngira sana, ngira sini, lagi bisa mulai. Itu sudah mulai melihat, kalau baru lahir gak ngerti apa-apa. Nah itulah. Namun yang masih suka melakukan begitu silahkan. Hanya kalau ditanyakan tentang agama, memang hadisnya ada, tetapi hadisnya do'if. Kalau kamu beranggapan do'if-do'if lah hadis, silahkan. Do'if-do'if lah hadis, silahkan. Kalau di sini, kalau hadis do'if tidak mau pakai untuk dasar hukum. Ya. Apalagi orang-orang yang suka menzalimi orang-orang MTA itu kadang takabur dan sombong. Karena tidak diazab oleh Allah, apakah ini memang Allah menangguhkan azab mereka di akhirat nanti, atau Allah sangat sayang terhadap hambanya sehingga memberikan kesempatan untuk bertaubat? Iya, begitu. Beri kesempatan untuk bertobat, diberi tangguh. Dan Allah mengatakan, yang suka menimbulkan bencana, memfitnah, mencelakakan, dan sebagainya itu, Allah mengatakan, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, thumma lam yatubu, walahum adzabu jahannama, walahum adzabul harik. Surat Buruj ayat 10 ya. Sebenarnya orang-orang yang suka menyebar fitnah, ada laki-laki ya, orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, dia tidak bertobat, maka diancam oleh Allah azab jahanam dan azab yang membakar. Jadi beri kesempatan untuk bertobat. Kalau dia bertobat, ya tidak dijadikan ancaman jahanam tadi. Tapi kalau tidak mau bertobat sampai mati tidak bertobat, dia menyebar fitnah pada orang mukmin laki maupun perempuan, tunggu aja jahanam sudah menantimu. Ya, enggak apa-apalah. Ya, kita daripada yang berbuat zalim, ya biar didzalimi ajalah. Ya. Malah perintah Allah itu kalau didzalimi apa? Maafkan dia. Perintah Nabi suruh memaafkan. Ya. Sil man qata'aka wa'fi man haramaka wa'fu amman dzalamak. Sambunglah orang yang memutus persaudaraan dengan kamu. Wa'fi man haramak, berikan sesuatu kepada orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu. Maafkan orang yang mendzalimi kamu. Jadi kata dzalimi, maafkan. Sudah. Kalau kita memaafkan dia, kita dapat pahala, dia yang mengambil dosanya. Dimaafkan oleh yang didzalimi, tapi Allah, innallaha la yuhibbud dzalimin, Allah tidak suka orang yang dzalim mikul tanggung jawabnya dosa kepada Allah. Ya. Apalagi? Bolehkah berteman dengan orang non-muslim? Sampai manakah orang muslim boleh meminta atau memberi dengan orang non-muslim dalam wujud materi? Apa aja boleh, kapan boleh. Ya. Iman Islam itu boleh. Berteman dengan orang non-muslim boleh. Ya. Dibaca surat Mujadalah itu. Ayat 8 ayat 9. Surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ya, 8 9. Nomor surat 60 ayat 8 dan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humud dzalimun. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama, dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Udah, datang ya. Selamat datang ini tamu-tamu kita dari Jakarta ini. Ustaz Mohyiddin Junaidi ini dari Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta. Dan dari Direktur Pasekti ini, dari Direktur Takaful Asuransi Syariat Takaful. Nanti insya Allah beliau akan memberikan suatu penjelasan biar ekonomi kita ini dirintis ya ke arah ekonomi yang halal, karena ekonomi sangat menentukan. Jadi saya katakan kalau makanan yang kita makan tidak halal, nanti tidak halal masuk surga. Di samping itu doanya tidak akan terkabulkan. Maka walaupun belum syariat Islam misalnya belum bisa berjalan di Indonesia, ya kita mulai dari rezeki kita. Jangan kita dapat rezeki yang halalan, thayyiban. Baik, saya lanjutkan lagi ini pertanyaan, begitu indahnya Islam. Ya, maka pertanyaan apa boleh bergaul dengan orang non-muslim? Quran mengatakan, La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu bergaul dengan orang kafir pun boleh, selama mereka tidak memerangi kamu karena agama, tidak mengusir kamu dari negerimu atau dari kampung halamanmu karena agama, ya tak? Karena kamu Islam diusir, tidak boleh hidup di kampung ini, tidak boleh hidup di negeri lah, itu tidak boleh kita berkawan. Karena kamu Islam, nah jadi diusir atau diperangi. Nah, kalau dengan orang-orang yang semacam itu, innama yanhakumullah anil ladina qatalukum fiddin. Hanya saja Allah melarang kamu. Ya, terhadap orang-orang yang memerangi kamu karena agama. Karena kamu Islam diusir, karena kamu Islam diperangi. Nah, itu tidak boleh kita. Berkawan dengan mereka pun tidak boleh. Siapa berkawan dengan mereka, ya sama dengan mereka. Tapi kalau orang kafir yang baik, tidak memerangi, tidak memusuhi, ya Allah mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Dunia Islam itu indah sekali, enggak ada musuh. Ya, dengan orang kafir enggak perlu bermusuhan. Setiap orang kafir kita musuhi, wong Allah sudah membolehkan orang kafir itu boleh kok. Ya tak? Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Walaupun Allah menjelaskan al-haqqu mir rabbikum, kebenaran dari Tuhanmu. Tetapi Allah menyampaikan kebenaran lewat Rasulnya, bukan memaksa orang harus meyakini kebenaran. Barang siapa mau iman silakan iman, barang siapa kafir silakan kafir. Ya, boleh itu. Pernah Nabi Ibrahim berdoa mohon kepada Allah supaya diberi rezeki. Ya. Dari Allah, itu orang-orang yang beriman saja. Coba dibaca itu surat Al-Baqarah. Ya, 126 atau berapa itu. Orang yang diberi rezeki itu yang beriman saja. Orang kafir jangan diberi. Maksudnya, Nabi Ibrahim maksudnya, biar isinya dunia itu wong Islam, wong iman. Wong kafir biar mati kabeh itu kan. Nah, langsung dijawab oleh Allah. Orang kafir pun saya beri him Ibrahim gitu loh. Biar dia senang sementara di dunia ini. Jadi baca ayatnya. Al-Baqarah ayat 126. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa aftarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya kan? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya negerinya jadikan negeri yang aman, sentosa, yang diberi rezeki hanya orang-orang yang beriman kepadanya. Langsung dijawab oleh Allah, Qala wa man kafara. Ya, dan orang kafir pun saya beri itu. Fa umatihu qalilan, supaya mereka bisa senang-senang walaupun sedikit. Di dunia ini bisa senang-senang sedikit. Nah, setelah bersenang-senang di dunia sedikit saja, kemudian sumantorohu ila adzabin nar, nanti setelah mati saya paksa dia harus masuk neraka. Ya, jadi orang kafir itu diizini oleh Allah, boleh. Nabi kita disuruh menyatakan kul aminu bihil aula tu'minu. Katakan Muhammad, kamu beriman atau tidak beriman? La ikraha fid din, qad bayyana ar-rusyd minal bayyin. Tidak ada paksaan kamu masuk Islam, itu tidak ada paksaan. Nabi menyampaikan Islam. Manusia tidak boleh dipaksa harus masuk Islam. Maka kita bergaul dengan orang kafir boleh, dengan catatan selama mereka tidak memusuhi, mengusir karena Islamnya. Ya dah? Nah, kalau dia mengusir atau memusuhi karena Islam, bukan karena orang Islam yang mencuri atau apa berbuat jahat di kampungnya itu kemudian diusir, diusir bukan karena Islamnya tapi karena kejahatannya, nah, tidak boleh dijadikan alasan itu. Kalau dengan orang yang memusuhi umat Islam, mengusir umat Islam karena Islamnya, berkawan pun tidak boleh kita. Jadi Islam itu betul-betul ditanggung oleh Allah, tidak punya musuh. Tidak punya musuh. Selama tidak dimusuhi. Ya dah? Nah sekarang yang mengusir kadang-kadang malah umat Islam kok. Orang kafir tidak pernah mengusir. Yang mengusir malah umat Islam sendiri. Tidak boleh kamu di sini kan gitu kan? Di beberapa tempat, di Blora, di kampung Japah itu. Karena umat Islam ngaji, tidak boleh ada di sini. Suruh pergi dari tempat ini. Nah itu aneh. Mestinya orang Islam itu kalau Quran dikasih seneng lah kok malah diusir. Nah, dulu pernah diusir dari Blora Bangkerep itu. Ya. 58 orang mau lari kemana? Ya pasti wong ngajinya hasil ilmunya dari ini larinya ke sini kan. Ditampung di sini 2,5 tahun. Keluarga sampai melahirkan di sini, khitanan di sini, sekolah sekarang sudah, yang sekolah sudah lulus, SMA itu sudah, 2,5 tahun baru dipulangkan. Tapi kita ambil hikmahnya, ternyata setelah 2,5 tahun di sini, pulang ya diterima dengan baik, dakwah tidak ada apa-apa. Ya, nah? Berarti dulu diusir itu dipaksa. Kalau kamu ingin dakwah, ngaji wasik sing tenanan, nek wis ngerti pulang ke sini, dakwah. Nah, kita ambil hikmahnya. Ternyata setelah pergi di sini 2,5 tahun, ngaji tiap hari ada pengajian, sudah agak pinter, ya pulang. Sekarang di sana dakwah dan tidak diusir. Jadi andai kata tidak diusir, mungkin dia ya tidak tahu agama. Ya diusir itu ambil hikmahnya. Masa antakra usayan bahwa khairulakum, apa yang tidak menjadikan senang bagimu itu dibalik itu ada baiknya. Maka kita jangan dongkol karena pernah diusir, oh diambil hikmahnya, alhamdulillah. Andai kata tidak kamu usir, mungkin saya belum tahu tentang agama. Karena diusir saya jadi tahu agama, sekarang saya pulang ke kampung mengajari kamu tentang agama, kan ada hikmahnya. Maka kalau tidak senang itu, oh cuma mangkel orang seneng tok. Cari apa di balik itu, rahasia apa Allah akan memberikan kebaikan di balik itu. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya cukupkan sekian, nanti dilanjutkan lain waktu. Ini waktu guna saya sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi yang dulu pernah ngisi pengajian, memberi tausiah pengajian kita di mana? Di Semarang dulu ya. Di Jepara ya pernah. Nah, di mana itu? Beliau ini Ketua Majelis Ulama Indonesia pusat. Ya, kesempatan beliau untuk mengambil waktu di sini. Ya, setelah itu nanti akan Direktur Asuransi Syariah Takaful dari Jakarta juga akan sedikit memberikan penjelasan untuk kita semua untuk memperbaiki perekonomian kita yang kemarin-kemarin mungkin jalannya tidak begitu ya, perhatikan syariahnya, halal haramnya, diberi jalan yang lebih lurus untuk mendapat rezeki yang halalan thayyiban. Maka nanti kita dengarkan, kita perhatikan bersama. Waktu dari saya cukupkan sekian. Sebelumnya saya sampaikan kepada Pak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi dari Majelis Ulama Pusat Jakarta. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami sambung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi siang hari ini beliau Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA, beliau selaku Dewan Pengawas Syariah Takaful dan sekaligus Ketua MUI Pusat di Jakarta, bisa hadir di tengah-tengah kita kembali. Beliau akan menyampaikan. Materi yang insya Allah nanti beliau akan bawakan langsung. Namun karena pagi hari ini Presiden Direktur Asuransi Takaful juga hadir, Bapak Haji Triadi Dery Tanto, maka waktu yang masih tersisa akan kita bagi menjadi dua termin. Kepada Ustaz Junaidi, kami mohon nanti menyampaikan materi, kemudian setelah itu space sedikit, kita adakan interaktif langsung bareng dua penanya, kemudian setelah itu digantikan oleh Presiden Direktur untuk menyampaikan seluk-beluk atau produk-produk yang ada di Takaful serta aplikasinya seperti apa. Kami rasa demikian dari kami. Kami persilakan kepada Ustaz Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi naj'aluhu qa'idan wa imama wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa man alladhina yattakhiduna al-Qur'an manhajan qawiman wa salima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika biannahum kissisina waruhbana wa annahum la yastakbirun. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ma'idah ayat 82. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan jamaah Majlis Tafsir Al-Quran di kantor pusat yang megah ini. Dan semoga kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Khaliqul Kaun, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita raih sejak pagi tadi dapat kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Judul dari ceramah saya adalah berbeda dari yang disampaikan Ustaz Ahmad Zukino. Karena saya ketua MUI pusat yang membidangi luar negeri dan kerjasama internasional, salah satu tugasnya adalah jalan-jalan. Tapi jalan-jalan yang ada manfaatnya. Kata Allah di dalam surah Ali Imran, Qad khalat min qablikum sunanun, fasiru fil ardi, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam dan umat Islam pernah menjadi negara superpower. Bahasa keren. Bahasa keren lainnya adalah al-quwwatul uzma. Bukan al-quwwatul kubra, tapi al-quwwatul uzma. Selama 7 abad lamanya, berarti 700 tahun menguasai dunia. Kalau Eropa baru Amerika menguasai dunia belum sampai 200 tahun. Merdekanya 200 tahun lebih, waktu itu mereka juga masih lemah. Kita 700 tahun. Wilayahnya sangat luas. Kalau kekuasaan Romawi menguasai wilayah 6,8 juta kilometer persegi. Nah, umat Islam itu 3 kali lipat dari kekuasaan Romawi yang dikuasai saat itu. Tetapi itu masa lalu. Setelah 1912 mulai mengalami kemunduran. Faktor-faktornya antara lain yang membuat umat Islam adalah at-tafriqah. Satu sama lain ribut. Internal konflik antar umat Islam. Maka tahun 1924 khilafah Islamiyahnya jatuh, selesai. Kalau sekarang ada yang ingin menjunjung kembali, mengusung kembali khilafah Islamiyah, alhamdulillah bagus. Tapi amunisinya harus kuat, energinya harus kuat. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak jamaah sekalian buka surah Al-Maidah 82 tadi. Kata Allah, bukan kata para pengamat ahli di bidang hubungan internasional dan politik dunia, musuh kita itu ada 3. Ada 3 macam. Maka bahasanya Allah mulai latajidanna, pasti kamu akan menemukan orang-orang yang paling memusuhi kamu, adawah. Kamu mau ngapain saja dimusuhi, diem aja dimusuhi. Mau ngaji saja beda sedikit mazhabnya dimusuhi. Siapa itu nomor 1? Al-Yahud. Orang-orang Yahudi. Jadi dari sananya sudah ada orang Yahudi dulu. Waktu tinggal di Madinah, mereka menguasai ekonomi Madinah. Waktu itu Madinah namanya masih nama lama. Apa namanya? Yathrib. Karena Yathrib enggak ada artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama Yathrib, menggantikannya menjadi Al-Madinah lalu Al-Munawwarah. Artinya adalah kota metropolitan. Dulu zaman siapa itu kota metropolitan dipopulerkan di Indonesia? Zaman gubernur DKI-nya yaitu Pak Ali Sodikin. Udah Ali Shodiqin. Nah, orang-orang Yahudi di Madinah itu ada 3 kelompok. Semuanya itu memusuhi Nabi. Bahkan mereka menaruh apa? Asum, poison, ya, racun di makanan yang akan dikasih kepada Rasul Muhammad SAW. Itu Yahudi. Jadi sampai sekarang pasti Yahudi itu musuh nomor 1. Kelas wahid. Ya, wahid ada negatif, ada positif. Ya, kalau musuh nomor 1 bahasanya ya udah aduun ladud. Ya. Sekarang sampai sekarang orang Yahudi jumlahnya di dunia enggak sampai 50 juta. Tetapi orang Yahudi menguasai ekonomi dunia. Menguasai media, TV, koran, majalah, semua dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi pintar bikin apa? Idol-idol. Kan ada sekarang penampilan apa? Indonesian Idol. Dari mana idol itu? Dari Yahudi. Kita ngikutin aja. Ya. Ada Arab Idol. Ya. Ada juga di Mesir. Yang sempat belajar di Mesir ada Mesir Idol. Ya, idol itu adalah idola. Karena orang Yahudi tidak punya idola. Nabinya juga ingin dibunuh oleh orang Yahudi. Khilafah Islamiyah jatuh 1924 juga disebabkan oleh perilaku orang Yahudi. Yang membantu para pemuda di Turki untuk melakukan konspirasi akhirnya dijatuhkan khilafah Islamiyah. Nomor 2, musuhnya umat Islam walladzina asyraku, orang yang musyrik. Orang yang musyrik ada juga muslim tapi perilakunya musyrik. Ya, bilang Tuhan kami adalah Allah, tapi giliran minta-minta, kalau sakit justru mintanya kepada, nah itu namanya musyrik. Ya, wajahnya lebih dari 1. Orang yang suka melakukan perbuatan syirik, walaupun namanya muslim, tapi dia kadang-kadang menjadi musuh bagi umat Islam di dunia. Betul? Ya, enggak mau menerima perbedaan. Ya, dia menganggap dirinya paling Islam, paling ahli sunnah wal jamaah, yang lain tidak. Ya. Ini enggak nyindir ya. Asyraku, ya, asyraku, ya, nomor 2, di mana aja itu? Yang 3, wala tajidanna akrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara, orang Kristen. Nih, maaf saya sampaikan aja, ini saya hanya menyampaikan firman Allah, enggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau yang merasa tersinggung itu urusan mereka. Ya, kita enggak mau nyinggung-nyinggung. Lurus-lurus saja. Orang Kristen sekarang di Eropa jumlahnya semakin dikit. Di Eropa sejak komunisme hancur di kawasan Balkan namanya, jumlah umat Islam terus bertambah. Like mushroom, bagaikan jamur. Subhanallah. Sekarang, orang orang Muslim di Balkan, di Eropa, di Amerika naik jumlahnya 247% pertumbuhannya. Ini Allahu Akbar. Orang Kristen turun. Ya. Jadi kita enggak usah takut. Satu saat kita berharap benua Eropa menjadi benua umat Islam. Kita pergi ke sana nanti. Wah, kan kalau sekarang kan kalau disebut Eropa, kayaknya orang Kristen, orang Yahudi. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian, di Eropa itu agama Islam udah nomor dua paling besar. Di Eropa ada 4 negara Islam. Dulu gak pernah terbayangkan. Yang pertama namanya apa? Bosnia Herzegovina. Yang dulu ingin merdeka diperangin oleh orang-orang Serbia. Sejarah mencatat bahwa terjadi pembunuhan massal lebih dari 15.000 orang Islam tahun 2000-an itu terjadi di mana? Di Bosnia. Mengapa mereka dibunuh? Karena mereka Muslim. Mengapa mereka dilakukan pembersihan etnis? Diusir. Karena orang-orang Serbia yang beragama Kristen Ortodok ingin balas dendam. Pada tahun 1389, orang Bosnia, orang Serbia itu dikalahkan oleh Turki Utsmani dalam peperangan yang terjadi di Kosovo. Maka pada saat umat Islam ingin merdeka, kata orang Serbia, ini kesempatan baik bagi kami untuk balas dendam, dibunuh. Na'udzubillah min. Ini terjadi. Jumlah umat Islam di Bosnia 47%. Yang kedua adalah Albania. Ya. Bapak Ibu terutama yang pernah membaca karya-karya ulama besar. Ulama besar dengan karya-karyanya yang begitu banyak. Nasiruddin Albani. Orang Albania. Ahli tafsir. Lahir di mana? Di Eropa. Sama Al-Imam Al-Qurtubi. Qurtubi. Dari mana Qurtubi? Dari Jawa Tengah? Qurtubi. Al-Qurtubi Cordoba. Ya. Qurtubi itu Cordoba. Karena lahirnya di Cordoba, bahasa Arabnya pakai nisbah Al-Qurtubi. Ya. Beliaulah yang berijtihad menambahkan kalau kita menjadi khatib di sholat Jumat apa? Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wa itu salah satu ijtihadnya Imam Qurtubi. Jadi nomor satu Bosnia, alhamdulillah sekarang merdeka. Yang kedua tadi Albania, itu jumlahnya 97%, Pak. 97%. Bosnia 47-48%. Yang ketiga Kosovo. Nah, Kosovo ini sebuah negara baru. Baru diakui oleh PBB resmi jadi anggota baru setelah 11 tahun perang dan berjuang. Kalau Timur-Timur setelah pisah dari Indonesia langsung diakui oleh PBB. Kalau umat Islam mau merdeka nunggu 11 tahun dulu. Nah itu 96% penduduknya mus dari 2,5 sampai 3 juta orang. Berarti subhanallah negara Islam di mana? Di benua Eropa. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau ke Eropa nanti jangan takut susah mendapatkan makanan yang halal. Sekarang restoran halal sudah banyak. Yang bersyariah juga sudah banyak. Yang menggunakan jilbab sudah banyak. Aslinya orang Eropa, kaum wanita, Rusia, semua Eropa pakai kerudung. Itu aslinya. Karena kerudung cocok bagi wanita, terutama di musim di dingin. Dia bisa menghambat jatuhnya salju yang berjatuhan di kepala. Nah ini Kosovo, 96%. Jadi masjid dulu di zaman komunis, ya itu nggak boleh ada masjid. Masjid dirubah menjadi apa? Museum. Menjadi apa? Night club. Menjadi apa? Menjadi tempat pertemuan rakyat. Itu dulu. Ini beberapa gambar saya waktu kunjungan ke Bulgaria bulan yang lalu. Ya, sebelumnya kami berkunjung ke Kosovo dengan Pak Din Samsudin, Ketua Umum Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum MUI. Nah, Presiden Kosovo itu perempuan, Muslimah. Ada enggak Presiden Amerika yang perempuan? Pernah enggak mendengar ada Presiden Amerika yang perempuan? Enggak ada. Jadi Islam lebih maju. Silakan kalau memiliki kualifikasi wanita juga boleh jadi menjadi presiden. Nah itu Kosovo. Kosovo dulu adalah wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Jadi masjid di sana harus pakai apa? Pakai menara. Jadi kalau bapak, ibu pergi haji, ketemu orang-orang Turki, orangnya gede-gede, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kalau datang belakangan mau duduk di depan. Orang Iran sama juga, gede-gede, ganteng-ganteng. Datang terlambat, nyalip terus, lewat pundak-pundak kita. Mengapa? Orang Turki berani kepada orang Arab. Dulu Saudi Arabia dibawa kekuasaan Turki Utsmani. Jadi kata orang Turki, ente dulu pernah dibawa saya. Ya. Bawahan saya. Ha. Lalu orang Iran bilang, tidak. Dulu kamu juga di bawah saya. Kamu belum punya peradaban apa-apa. Apalagi orang Syiah. Mereka bilang, saya ini cucunya Nabi. Kamu bukan cucunya Abu Lahab. Kata mereka seperti itu. Ya ini kelakar saja. Ya, kata orang Syiah. Makanya orang Syiah ngotot kalau udah ke Madinah. Dia pasti mau pergi ke mana? Ke tempat makam. Makam ya para sahabat di dekat Masjid Al-Munawwarah ngotot mereka. Nah, yang ketiga adalah Kosovo. Tapi sayang jemaah sekalian, Bapak Ibu, pemerintah Indonesia belum mengakui kemerdekaan Kosovo. Waduh, ini kenapa? Ada yang masalah nih. Ini udah hampir 20 menit ya. Ya. Tidak, kenapa Indonesia belum mengakui? Karena kata Jakarta, kalau kita akui Kosovo negara merdeka, maka nanti banyak provinsi-provinsi Indonesia mau merdeka. Contohnya apa? Aceh. Contohnya apa? Papua. Jemaah sekalian, 2 bulan yang lalu saya di Papua Barat mengisi acara musyawarah daerah MUI Papua Barat dengan Pak Gubernurnya Bapak Abraham Aituwarai. Orang Papua asli. Dia sama-sama dulu belajar dengan Pak Prabowo Subianto di Amerika. Ternyata baru saya tahu umat Islam di Papua Barat mayoritas. Allah Akbar. Dulu kita dengar orang Islam paling beberapa gelintir aja. Sekarang sudah 52% dari 2 juta orang. Ya, karena wilayahnya sangat luas. Kalau Bapak Ibu mau hijrah ke sana boleh juga. Bisa nambah-nambahin jumlah. Ya. Nah, 52% Papua Barat, Papua Timurnya memang masih di bawah 50%. Nah, Eropa sekarang umat Islam geliat. Masjid-masjid. Ya, jilbab. Restoran-restoran yang bersyariah. Produk-produk perbankan syariah. Di Spanyol tahun 1987 sudah ada ekonomi syariah. Di kita pada tahun berapa ada kesyariah? Baru tahun 90-an lebih. Kita kalah oleh Spanyol. Yang keempat, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Turki. Sudah pernah ke Turki Bapak-bapak Ibu? Alhamdulillah. Ada juga yang udah bolak-balik. Turki sekarang subhanallah ekonominya maju. Infrastrukturnya bagus. Pemimpin Turkinya berani. Melawan Israel juga dia berani. Ya, namanya Erdogan, bukan arogan. Namanya Erdogan. Maka dia bilang, kami tutup kedutaan besar Israel di Ankara. Karena Israel menyerang kapal kami yang membawa bantuan kemanusiaan. Marmara, tutup. Hengkanglah para dubes Israel ke negara masing-masing. Sekarang Israel minta maaf. Baru pertama kali Israel minta maaf. Nah, diusir. Memang harus begitu. Islam itu harus kuat. Kalau kita lemah, kita diinjak. Injak. Dilecehkan. Apalagi udah lemah fisik, lemah ekonomi. Ya udah dianggap sampah masyarakat. Jadi Turki sekarang bangkit. Dia bangun universitas di mana? Di Bosnia. Bangun universitas di Kosovo. Akan membangun universitas di Bulgaria. Subhanallah. Dan kita yang umat Islamnya 200 juta lebih kira-kira mau bangun apa di Eropa? Kita sudah punya masjid. Masjid Indonesia di Bosnia. Kita punya masjid. Nanti juga kita akan bangun masjid di Bulgaria, di Kosovo, dan yang lain-lain. Dan alhamdulillah, nanti juga kita akan berikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa Eropa belajar di Indonesia. Bahwa umat Islam Indonesia, umat Islam yang toleran. Sementara waktu kita dituduh sebagai umat yang apa? Keras, anarkis, anti hak-hak azasi manusia, sedikit-sedikit FPI nyerang. Wah, kata mereka, enak aja. Ya. Teroris. Ya, itu kata mereka Indonesia. Padahal Indonesia sangat-sangat damai. Yang teroris itu adalah mereka. Teroris moral. Teroris akidah. Itu mereka. Beberapa waktu yang lalu, kita mengirim surat. Kemana? Ke pemerintah. Ke Menteri Luar Negeri. Ke Menteri Dalam Negeri. Ke Menteri Pariwisata. Kita menolak akan diadakannya Ratu Kecantikan Sejagat Raya di Indonesia. Ibu-ibu setuju? Wah, kita tolak. Miss World Contest. Waduh, ini dalam sejarah negara Islam pertama di dunia yang mengadakan Miss World Contest. Yaitu event buka-bukaan. Karena kita udah transparansi. Semua aib dikeluarin. Borok orang udah kelihatan. Sekarang semuanya setuju. Akhirnya apa? Kita miris. Pemerintah udah ngasih izin. Sudah ngizinkan nanti di mana? Akan diadakan di Indonesia. Pada bulan September. Maka MUI mengatakan no to Miss World. No to Miss Universe. Karena apa? Itu akan merusak moral bangsa Indonesia. Orang di Eropa itu sekarang sudah bosan. Hubungan suami istri bosan, laki-laki perempuan bosan. Akhirnya dia hubungan laki-laki dengan na'udhu. Boleh lagi. Di Inggris, orang nikah, kawin laki-laki dengan laki-laki. Itu kira-kira gimana ya? Perempuan dengan perempuan. Boleh, gays, lesbian. Di Amerika, boleh. Ada undang-undang namanya, don't tell, don't ask. Jangan tanya, jangan cerita, saya gay. Wow. Jangan tanya, jangan cerita, saya lesbi. Na'udhu billah. Gelok. Apa yang terjadi? Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Negara yang sangat kuat di dunia sekarang Cina. Sebelumnya adalah Rusia atau Uni Soviet. Uni Soviet itu sekarang mengalami krisis anak muda, generasi muda. Karena di zaman Uni Soviet hanya boleh punya anak 2 orang saja satu keluarga. Di Cina hanya boleh 1, sah? Kalau lebih daripada 1 anak kita akan didenda 280 ribu yuan. Udah kali berapa tuh? Oh ya udah habis waktunya nih. Yang ketiga, Singapura. Tahu Singapura kan? Yang sedang marah-marah gara-gara asap dari Indonesia. Padahal dia ngambilin pasir dari Batam. Giliran kena asapnya, komplain. Ngambil pasirnya, mencuri. Akhirnya pesawat-pesawat Singapura juga 2 detik setelah terbang masuk wilayah Indonesia. Kita gak komplain. Kita baik sekali. 2 detik aja, tek, masuk wilayah Indonesia. Kita tenang-tenang aja. Kotorannya dijatuhkan di Batam. Kita aman. Mau orang Islam itu begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu saya terbatas, ini ada direktur utama Asuransi Takaful, dan Islam di Eropa alhamdulillah bangkit. Di Perancis jumlah masjid 2000 masjid. Di Bulgaria saja yang jumlah penduduknya 8 juta orang, wilayahnya seperti wilayah Jawa plus minus Bali dan Madura, itu umat Islamnya 20%. Jadi kita berdoa mudah-mudahan satu saat benua Eropa akan menjadi mayoritas penduduknya umat Islam. Para ahli mengatakan bahwa tahun 2048, insya Allah jumlah umat Islamnya 50%. Insya Allah. Jadi nanti kita habis umroh jalan-jalannya ke Eropa. Kenapa? Ketemu saudara kita sesama umat Islam. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih karena bagaimanapun saya mengikuti perkembangan Eropa dari waktu ke waktu dan sekaligus mengikuti perkembangan Majlis Tafsir Al-Quran MTA melalui TV screen-nya, radionya yang sudah mengglobal dan sudah mendunia. Saya berharap dan atas nama Majlis Ulama Indonesia berharap bahwa kegiatan seperti ini perlu digalakkan, diteruskan, dan ditingkatkan. Sekarang yang sudah ada TV screen-nya Roja dan Majlis Tafsir Al-Quran, MUI sudah ada tapi masih kecil. Kayaknya MUI harus belajar dulu dari MTA. Dan kami terus mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa bulan depan adalah sudah bulan Ramadan. Gunakan bulan itu sebaik mungkin untuk melipat gandakan amal ibadah kita. Dan tunjukkan kepada bangsa di dunia bahwa umat Islam berpuasa dalam rangka ta'abbudan ilallah, tapi sekaligus juga untuk meningkatkan rasa solidaritas dan kesetia kawanan kita kepada umat Islam dan bangsa Indonesia. Dan insya Allah ke depan Indonesia bukan hanya jumlah muslimnya paling besar, tetapi juga kontribusinya ke dunia internasional juga akan sangat besar. Semuanya itu tidak mungkin menjadi sebuah kenyataan tanpa ada partisipasi semua elemen dan warga serta bangsa Indonesia di tanah air. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan paper ini sudah ada, nanti mungkin bisa dibagikan. Dan satu saat kita akan menunjukkan kepada dunia internasional Indonesia pantas menjadi pemimpin dunia sekali lagi. Kita akan memberikan sebuah role model, model Islam yang tidak anarkis, Islam yang rahmatan lil alamin. Makanya kita menolak berbagai macam bentuk kekerasan, termasuk terorisme akhlak yang dibungkus atas nama Miss World. Jadi kita menolak karena merusak akhlak. Kalau memang bom meledak di satu tempat, walaupun kita ya menolaknya, paling yang meninggal hanya ratusan atau puluhan atau jumlah beberapa orang. Tapi kalau event buka-bukaan yang merusak moral, yang merusak berbagai macam tatanan sosial dan nilai-nilai budaya lokal, itu akan meracuni pola pikir generasi muda. Maka ibu-ibu sebagai penjaga gawang di dalam rumah tangga, jagalah generasi kita dengan baik. Dan kalau bisa kita pantau anak-anak kita pada saat mereka menonton TV dan lain sebagainya. Ini saja materi dari saya. Sekali lagi sampaikan salam kami dari Majlis Ulama Indonesia untuk MTA. Seandainya di sana sini masih ada yang kurang senang, ya kita doakan ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau ada yang protes, maklum mereka belum tahu, maka kita doakan, ya Allah, berikan hidayah kepada yang protes kita, mudah-mudahan nanti mereka mendapat hidayah, jadi enggak protes lagi. Kalau kita marah, itu justru akan menggunakan dan menghabiskan energi kita. Kalau kita berdoa, kita diam, kita sambut dengan penuh kedamaian, insya Allah itu tandanya kedewasaan MTA. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti Pak Direktur Utama Asuransi kita akan menjelaskan. Dan ini adalah produk bersyariah. Mudah-mudahan kita semua bersyariah, bukan hanya beribadah sesuai syariah, tetapi bermuamalah juga sesuai syariah. Dengan syariah, maka Allah akan mempermudah langkah kita menggapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Terima kasih atas perhatian semua. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin ada sesi tanya jawab, 1-2 pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Kiai Haji Mujidin Junaidi yang telah memberikan nasihat. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan 2 penanya, 1 putra dan 1 putri saja, masing-masing 2 pertanyaan langsung, tidak usah cerita panjang lebar. Kami persilakan, siapa dulu? Putra boleh, putri boleh. Segera pegang mic, sebutkan mic berapa, nomor atau nama dari mana. Silakan. 29, Pak. Ya. 29. Ya. Silakan 29 dulu. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiyarti. Kampung saya Tegarjo, Donoyudan, Kali Jambi, Sragen. Saya mau tanya, Pak. Yang saya tanyakan masalah ibadah haji. Menjalankan haji. Ya. Silakan. Menjalankan ibadah haji itu kalau sudah datang di Mekah sana, kalau sudah pakai baju ihram itu katanya tetangga saya itu tidak boleh membunuh nyamuk, semut atau menyobek daun, Pak. Katanya gini. Kalau menyobek atau membunuh itu dapat dendan atau dam. Dendan atau dam itu katanya kalau tidak dijalani hajinya tidak sah, Pak. Apa itu ada tuntunannya? Saya mohon dijelaskan. Terima kasih. Saya sudah dikasih waktu tanya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lagi untuk putra dari tadi yang sudah Lantai berdiri. 128. Nah, ini yang sudah berdiri di lantai 2. Yang kaitannya dengan nomor 6. Iya, iya. Nomor 6. Iya. Ya, silakan dari mana sebutkan? Saya nama Wijono dari Klaten. Iya. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Apakah Bapak mungkin, saya juga punya keinginan secara pribadi. Karena Bapak pimpinan MUI, kami mohon bagi, karena saya masih punya anak SMA SMP, Pak, bagi sekolahan-sekolahan yang negeri terutama, Pak, kalau bisa pemeluk Islam bagi kaum putrinya memakai jilbab, kami mohon Bapak bisa memberi masukan ke Dinas P dan K. Sudah? Permasalahannya apa, Pak? Permasalahannya, ibaratnya Indonesia, Bapak tadi bilang mayoritas Islam. Kok masih banyak, Pak, sekarang yang sekolahan bukan yayasan Islam kok masih banyak, masa pakai kostum raga celananya pecodot, Pak. Saya kira dukungan dari Bapak dan imbuan dari Bapak ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan segera ditindaklanjuti. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz untuk menyampaikan jawabannya. Ustaz Junaidi, silakan. Dua penanya sudah. Ya. Ya, saya jawab dulu. Saya kira mau dikumpulkan sampai 4. Untuk yang pakaian ihram dilarang membunuh dan dilarang melakukan pemburuan, berburu binatang baik berkaki dua atau berkaki empat. Ya, sementara membunuh nyamuk, membunuh lalat itu masalah yang khilafiyah. Namun tetap hajinya dianggap sah, hanya membayar dam. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Jawaban daripada pertanyaan pertama. Yang kedua, ini masalah busana. Kostum bagi anak-anak kita di SMP dan di SMA. Kita punya ideologi nasional namanya Pancasila. Semua sudah paham. Kita negara yang paling demokratis, mayoritas muslim tapi enggak ada agama resmi di negara kita. Ada enggak agama resmi? Enggak ada. Semua sama. Ya, beda dengan Malaysia. Malaysia agama resminya Islam. Maka di Malaysia di sekolah-sekolah negeri wajib putrinya pakai pakaian yang menutup aurat. Kecuali sekolah swasta yang dikelola oleh non-muslim. Di kita, Majelis Ulama Indonesia sudah sejak berdirinya tahun 75 berkirim surat ke pemerintah. Yang di SMP, SMA seharusnya sudah menutup aurat karena sudah akil baligh. Mengapa masih mempertahankan celana pendek? Itu hasil dari pengaruh budaya barat yang notabene penjajah kita dulu. Sangat aman, kita sudah berkali-kali minta, bahkan sekarang sudah ada undang-undang pornografi. Bapak-bapak ibu nonton TV enggak di rumah? Nonton. Itu presenternya pakaiannya seperti apa? Dilihat atau tidak? Padahal undang-undangnya sudah ada, tidak boleh mempertontonkan aurat, menonjolkan aurat secara vulgar, apalagi ditonton. Kiai nonton, ustad nonton, santriwan, santriwati, santriawan itu juga nonton. Apa enggak bisa kita bilang kepada pemilik TV, hei bapak-bapak, pemilik TV-nya juga ada yang muslim. Trans TV punya siapa? Khairil Tanjung. Masa setelah ngaji, kemudian ada presenter langsung pakaian, you can see everything. Nah, ini MUI sudah bilang jangan. Tapi ya, kata mereka, ya itulah paradigma kita. Itulah cara kita. Dan bukan itu saja, banyak lain lagi. Pada saat kita berkirim surat ke pemerintah menolak Miss World Contest, mereka bilang itu kan budaya. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Inilah memang, untuk itu kita alhamdulillah dari waktu ke waktu sekarang sudah semakin bagus. Dulu yang memakai jilbab di SMA dibilang ninja. Sekarang alhamdulillah bisnis busana muslim laku keras. Ya, mayoritas wanita muslim di Indonesia sudah berjilbab walaupun belum sempurna. Kepalanya ditutup. Saya enggak meneruskan ya. Naik motor. Ya, kita nyopir, mereka naik motor. Atasnya ditutup. Tapi bagian tertentu kelihatan. Katanya pakai jilbab, celananya ketat. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, la yadkhulul jannata kasiyatun, ariyatun, mailatun, mumilat. Enggak akan masuk surga wanita-wanita yang pakai bajunya seperti enggak pakai baju. Super ketat, transparan. Ya. Transparan, gaul. Nah, ini berbahaya. Saya khawatir nanti yang nyopir di belakang itu bisa tabrakan. Ya. Terjadi, Pak. Ini terjadi di Amerika. Apa? Iklan di pinggir jalan di Amerika seenaknya aja di Eropa. Jadi ada orang nyopir melihat iklan itu. Dia lihat iklan, nabrak. Na'udzubillah min dzalik. Masa kita mau ngikutin mereka? Udah... Persentasi kecelakaan di jalan raya kan sudah cukup banyak, jangan ditambah lagi. Ya, untuk itu Islam ini memang sangat rahmatan lil alamin. Kalau untuk pasangan silakan saja, tapi jangan diobral kepada yang lain. Ini memang merusak. Kata para ahli, kalau kita melihat aurat wanita, kata Nabi itu akan mempercepat kebutaan kita. Jangan melihat alat dan kelamin wanita. Itu akan mempercepat kebutaan. Hati-hati. Lalu bagaimana dengan yang dokter ahli kebidanan? Lain. Dia mah beda. Dokter. Ada istilahnya rukhsahnya bagi mereka. Ya. Nah itu mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil pelajaran dari kunjungan saya ke negara, ternyata orang yang sudah bebas seperti itu akhirnya bosan dan kembali ya mereka hidup di alam yang tidak beradab lagi. Itulah mudah-mudahan nanti kita akan kirim surat lagi asnama MUI. Biar supaya semua tayangan-tayangan yang pornografi, porno aksi itu segera dihentikan. Semoga presidennya betul berani. Ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya. Mohon maaf, Ustaz, karena waktunya sehingga kita akhiri dulu. Oh. Karena masih ada aplikasi. Baik. Ya, terima kasih. Karena biasa saya berceramah, waktunya sejam, ya setengah jam kayaknya kurang. Enggak apa-apalah. Ini kita menghormati tetamu yang lain, ya. Ikramudduyub. Saya ini bukan tamu. Saya ini sahibul bait juga. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat kepada Ustaz Kiai Haji Muhyiddin Junaidi yang telah memberikan informasi dan nasihatnya untuk kita sekalian, baik yang hadir di majelis ini maupun yang bisa mengakses pengajian ini dimanapun berada. Untuk sesi yang kedua, kami serahkan kepada yang terhormat kepada Haji Triadi Deritanto selaku Presiden Direktur Asuransi Takaful. Untuk beliau ada sesi penyampaian materi 20 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan interaktif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya. Alhamdulillah siang hari ini kami dari PT Asuransi Takaful Keluarga diberikan kesempatan untuk berbagi dengan jamaah Majelis Tafsir Al-Qur'an. Pada kesempatan siang ini kami ingin menyampaikan perusahaan kami. Perusahaannya orang Islam. perusahaannya yang membawa ajaran Islam, perusahaannya yang dikelola oleh orang-orang Islam, perusahaan yang memberikan manfaat bagi umat yang ada di dunia ini. Saya akan mulai dulu, kita lihat slide yang pertama. Perusahaan Takaful ini didirikan sejak tahun 1994. Jadi sudah 19 tahun. Tapi saya percaya di sini ibu dan bapak semuanya baru kenal dengan Takaful. Karena kalau di lobi hotel ada yang saya, pengalaman saya, kalau di lobi hotel tolong panggilkan supir dari Takaful, biasanya dia manggilnya Tapakul. Saya bilang gak apa-apa, siapa pak? Tapakul, gak apa-apa, yang penting jangan takabur, kalau takabur repot nanti. Jadi sudah 19 tahun, di Solo juga ada kantornya. Dan jika para jamaah ingin mengetahui apa sih Takaful itu, setelah 19 tahun kami berada, kami ingin mencoba menyampaikan bahwa konsep dan filosofi dari asuransi Takaful. Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah. Jadi saya ulang, segala musibah dan bencana yang menimpa adalah ketentuan Allah. Namun, manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil resiko dan juga dampak yang timbul. Nah, saya ingin berbagi kepada ibu dan bapak di sini. Lalu, apa sih bedanya asuransi yang konvensional dengan yang syariah? Saya ingin sampaikan, kalau yang konvensional, ketika ibu dan bapak membayar, katakanlah istilahnya premi, itu sudah menjadi milik perusahaan. Jadi kalau saya membayar premi 1 juta, itu 1 juta itu milik perusahaan semuanya. Milik perusahaan. Jadi kalau ibu bayar ke saya, kalau saya perusahaan konvensional, yang 1 juta itu milik perusahaan. Mau diapakan ini uangnya, terserah perusahaan. Mau dipakai buat ke nightclub, kemana terserah. Karena sudah milik perusahaan. Tapi kalau perusahaannya syariah, seperti Takaful ini, ketika ibu atau bapak menyerahkan uang 1 juta, maka kita awali dengan akad dulu. Kita awali dengan akad dulu. Di mana kita semua sepakat, yang pertama, 1 juta itu misalnya 10%-nya buat ujroh. Ujroh itu biaya untuk pengelolaan. Jadi 10% diambil buat ujroh. Lalu yang 10% lagi untuk dana tabaru, untuk dana tolong menolong. Sisanya 80% milik bapak dan ibu. Nah, yang 10% ujroh tadi, itulah yang untuk membiayai perusahaan. Tidak boleh mengambil dari dana tabaru, tidak boleh mengambil dari dana peserta. Sama juga, yang 10% yang tabaru, yang ujroh maupun yang dana peserta, harus diinvestasikan berdasarkan syariah. Kalau yang tadi, boleh buat bikin nightclub, boleh. Bikin hotel, boleh. Kalau di Takaful, uang yang 1 juta tadi, yang 10% buat ujroh, yang 10% buat tabaru, yang 80% dana peserta, semuanya harus dikelola dalam instrumen syariah. Jadi tidak boleh ada unsur spekulasi. Jadi misalnya, takaful dapat uang 1 juta, lalu ditaruh di bank konvensional, itu tidak boleh. Jadi takaful ketika dapat uang 1 juta, harus ditaruh di bank syariah. Entah itu di bank umum, di BPR, dan BMT. Seperti itu. Tidak boleh itu kami di RUT misalnya, lalu kami bawa uang 1 juta itu taruh di bank konvensional. Tidak boleh. Nanti kami akan ditegur oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi itu. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu Jamaah Majelis Tafsir Al-Quran, bedanya asuransi konvensional dengan syariah adalah pada saat akad yang pertama kali. Lalu yang kedua, perbedaannya adalah di asuransi syariah, semuanya dikelola berdasarkan Quran dan Sunnah. Termasuk ada ijtihad dari fatwa MUI. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu di luar yang sudah ditetapkan. Contoh, dana tabaru. Dana tabaru itu adalah dana tolong menolong. Jadi kalau ibu ngasih dana ke saya 1 juta, lalu dana tabarunya 200 ribu. Yang 200 ribu itu sudah diakadkan untuk menolong semua peserta. Ya, untuk menolong semua peserta. Kalau yang 200 ribu itu saya ambil, maka saya melanggar. Melanggar apa? Melanggar aturan. Ya, jadi kalau yang syariah itu seperti itu. Termasuk untuk yang lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menyampaikan dari dasarnya. Di surat Al-Ma'idah. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Dengan landasan ini, takaful keluarga menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan bersama-sama menanggung risiko jika terjadi musibah. Jadi dasarnya dari Quran. Kemudian yang berikutnya, pengertiannya takaful, supaya tidak nanti kalau ketemu lagi di luar tidak lagi menyebut tafakul, karena memang lain artinya. Takaful itu artinya adalah saling memikul resiko di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saya akan ambil contoh bagaimana takaful mengelola resiko. Silakan bisa diperlihatkan. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan dari dana-dana yang dikumpulkan di takaful. Jadi kami itu punya program namanya Bina Siswa. Jadi kalau kami ada kegiatan-kegiatan, entah itu peresmian kantor, peringatan Hari Besar Islam dan sebagainya, ada bencana alam, itu semua dana dari pemegang polis. Dana dari ibu dan bapak. Ya. Jadi kalau misalnya kami mendapatkan pemegang polis di Solo, ada 100 orang. Itu sudah dipotong dengan zakatnya, lalu dananya kita kelola, lalu pada saatnya nanti kita kembalikan kepada umat. Dalam bentuk apa? Bina siswa, dalam bentuk bantuan bencana alam, pengobatan gratis dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ketika Bapak dan Ibu menjadi peserta takaful, pada dasarnya Bapak dan Ibu sudah saling tolong-menolong. Dan Bapak dan Ibu pada dasarnya telah memberikan, telah mengakadkan bagi peserta yang lainnya jika terjadi musibah. Nah, ini adalah beberapa kegiatan. kepada beberapa anak yatim. Apa bedanya, Pak? Di tempat-tempat lain juga ada program seperti ini. Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan, kegiatannya boleh sama, tapi sumber dananya yang beda. Kalau ini betul-betul halalan thayyibah, dana dari zakat, dari infak, dana yang kita investasikan di tempat yang syariah, bukan dari hasil yang aneh-aneh. Itu bedanya. Programnya boleh sama, tapi sumber dananya yang berbeda. Lanjut. Selanjutnya kami akan sampaikan, takaful itu punya jalur pemasarannya apa saja. Kami ada bank insurance, ada retail, ada korporat, ada alternatif distribution channel. Apa itu sih bank insurance itu? Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang katakanlah meminjam ke bank syariah, lalu di sana disampaikan, Ibu dan Bapak nanti tanda tangan ya, jadi nanti kalau terjadi resiko, pinjamannya lunas. Nah, itu adalah pembiayaan. Nah, pembiayaan itu diasuransikan ke takaful. Jadi kalau ada Ibu dan Bapak di sini yang datang ke bank syariah, mau pinjam untuk renovasi rumah 100 juta, lalu sudah mengisi formulir, apakah Anda sehat? Sehat. Apakah Anda merokok? Tidak. Apakah Anda minuman keras? Tidak. Kontraknya 10 tahun. Ternyata pada masa 3 tahun terjadi resiko. Kedatangan malaikat Jibril. Ahli warisnya gak usah bingung. Gak usah bingung. Karena pinjamannya itu sudah ada yang menanggung. Sudah ada yang akan melunasi. Siapa? Takaful. Uang siapa? Uang Bapak dan Ibu. Lewat mana? Lewat dana tabaru. Indah sekali, Bu. Pak. Jadi kalau Bapak datang ke bank, Bapak pinjam, tanya. Ini diasuransikan kemana? Ke asuransi syariah. Ya, asuransi syariahnya apa? Mana akadnya? Saya tanda tangan dulu. Jawab semuanya dengan jujur. Karena apa? Di akad itu ada keterangan. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka takaful dibebaskan dari kewajiban membayar manfaat. Itu adalah akad dalam Islam. Semuanya harus jujur. Kalau ada pertanyaan, apakah saat ini sedang sakit? Ya, sakit. Jangan takut kemudian kalau itu diisi lalu tidak dikasih kreditnya. Tidak, tetap dikasih. Yang penting ibu dan bapak harus paham. Jadi yang bank insurance tadi itu adalah kalau saya datang ke bank lalu saya pinjam buat beli mobil lalu asuransinya diasuransikan ke takaful, maka kalau ada kejadian terhadap saya maka ahli waris saya tidak perlu susah-susah karena semua mobil tetap milik ahli waris saya dan banknya pinjamannya dilunasi oleh takaful. Itu yang namanya bank insurance atau pembiayaan. Berikutnya adalah retail. Retail itu adalah asuransi yang datang ke rumah-rumah, door to door. Saya juga dulu sama, suka seperti itu. Datang ke rumah-rumah, dari satu pintu ke pintu yang lain. Kadang-kadang di depannya sudah dikasih anjing. Ya. Kadang-kadang begitu, dari mana? Dari asuransi, enggak ada, suruh pulang. Gitu. Padahal udah pakai salam juga. Pokoknya kalau dari asuransi enggak boleh datang. Nah itu yang suka datang, door to door itu retail namanya. Nah, agennya takaful seperti apa? Agennya takaful itu lebih berat persyaratannya. Karena apa? Dia harus menggunakan busana muslimah kalau dia wanita. Jadi kalau ibu dan bapak ada juga mendapatkan agen takaful yang tidak, yang wanita terutama, yang tidak berbusana muslimah, jangan diterima. Jangan diterima. Karena semua agen takaful harus berbusana muslimah. Bagaimana dengan yang dari syariah yang lain? Itu bukan urusan kami. Bagi takaful, semua harus berlandaskan sesuatu yang sudah diajarkan. Itu yang retail. Yang retail itu datangnya ke rumah-rumah. Ada yang datangnya malam, ada yang datangnya siang, dan sebagainya. Ya, ada juga yang datangnya ke masjid, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang corporate. Korporat itu datangnya ke lembaga-lembaga, majlis taklim, kemudian dewan masjid, atau mungkin nanti juga dengan MTA, seperti itu. Nah, itu isinya untuk kolektif, untuk sekumpulan orang. Jadi kalau ada anggotanya yang mengalami musibah, maka takaful memberikan dana tabarunya untuk digunakan oleh ahli warisnya. Takaful memberikannya ke mana? Kalau yang korporat itu, yang kumpulan itu, takaful memberikannya ke MTA contohnya. Jadi takaful itu kalau ada, katakanlah insya Allah terjadi kerjasama, ketika ada anggota dari MTA yang meninggal, maka takaful memberikannya kepada pengurus MTA. Nanti pengurus MTA yang memberikannya kepada ahli waris. Takaful belum punya sarana untuk ikut-ikutan ke dalam lubang kubur. Jadi belum bisa ikut-ikutan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ADC, Alternative Discussion Channel, itu yang ada di, kalau ada bapak dan ibu suka ditelepon ke rumah. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah mengenai produk-produknya. Nah ini, ibu dan bapak, kami dari Takaful paham, tidak semua orang itu punya kemampuan yang sama. Makanya Takaful punya produk untuk asuransi pendidikan yang bayarnya itu bisa bulanan. Bisa 100 ribu per bulan. Tetapi nanti bisa diambil untuk nanti masuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi tidak. Jadi kalau Bapak Ibu menabung di Takaful 100 ribu per bulan, itu bisa. Untuk anaknya mengikuti asuransi pendidikan. Atau juga ada produk untuk tabungan yang lainnya, bisa juga. Ya, itu adalah produk, salah satu produk yang sering kita jual untuk masyarakat. Banyak sekali contohnya di Jakarta itu, di daerah Tangerang, ada komunitas pedagang nasi goreng. Itu pas arisan, waktu arisan itu, mereka sekali narik arisan pedagang nasi goreng itu 30 juta rupiah. Itu komunitas pedagang nasi goreng di Jakarta. Nah, pada saat itulah mereka semua membayar ataupun menyerahkan uangnya ke Takaful untuk mengikut sertakan anak-anaknya ikut program asuransi pendidikan yang per bulannya 100 ribu rupiah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kami ingin sampaikan tentang kantor yang ada di Takaful. Ini adalah kantor-kantor yang ada. Kami di Solo juga ada. Kemudian kantor kami itu ada di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, yang belum ada tadi di Papua. Ya. Dan sekarang ini kantor-kantor kami itu bukan lagi kantor perusahaan, Pak. Bapak dan Ibu kalau punya minat untuk menjadi wirausaha, silahkan. Jadi kantor-kantor yang Takaful yang sekarang itu sudah menjadi milik masing-masing mitranya Takaful. Kenapa? Karena Takaful ingin, sekali lagi, Takaful ingin mendorong lahirnya saudagar-saudagar muslim, pengusaha-pengusaha muslim. Karena apa? Ketika mereka nanti menjual produknya Takaful, mereka mendapatkan komisi, komisi itu bisa digunakan oleh mereka untuk saling berbagi. Jadi sekarang itu kantor-kantor kami semuanya dimiliki kebanyakan oleh para mitranya Takaful. Lewat apa? Lewat namanya RO atau Kantor Pemasaran Mandiri. Jadi perusahaan tidak lagi mengeluarkan uang. Tapi sekarang Takaful sudah punya 54 kantor yang dimiliki oleh individu. Mereka rata-rata pendapatan per bulannya alhamdulillah sudah sangat memadai. Barangkali itu saya ingin sampaikan untuk Takaful. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bisa memberikan informasi ataupun penjelasan kepada ibu dan bapak bahwa keberadaan Takaful pada dasarnya adalah untuk saling membantu di antara sesama umat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Triadi Deritanto, kami mohon tetap di panggung. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, untuk kali ini kaitannya dengan asuransi takaful, dan tadi telah diuraikan produk-produk dan bagaimana cara mengakses atau mencairkan dan sebagainya. Untuk itu, bagi Bapak dan Saudara sekalian yang belum merasa jelas, kami persilakan untuk bisa menanyakan masing-masing lantai satu dulu penanya, mulai dari lantai 1, 2, 3, 4, dan masing-masing penanya kami persilakan untuk memberikan dua pertanyaan yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Direktur Takaful, sehingga sasaran kita menjadi lebih jelas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Saputra dari Solo. Di negara-negara yang sudah mapan atau maju ekonominya itu, orang-orang manula itu mendapat santunan daripada dari negara itu. Saya dengar misalnya Suriname itu orang-orang manula 5-60 tahun ke atas mendapat santunan dari negara. Yang saya tanyakan, bagaimana konsep syariah Islam itu dalam hal ini tafakul itu untuk takaful, Pak, bukan tafakul. Takaful itu untuk konsep untuk orang-orang manula. Seperti saya umur saya 66 tahun. Itu aja, terima kasih. Dipersilakan tadi nomor berikutnya, nomor lantai 3, nomor 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikis Nikmatul Ulfah dari Sambung Macan Sragen. Mengenai takaful yang saya tanyakan, Pak, yang pertama tentang akad tabarruk itu kan ada khort. Nah, kemudian apa yang saya tanyakan, bagaimana sistem tentang khort itu sendiri? Akad tabarruk kan itu tujuannya untuk tolong-menolong. Kemudian bagaimana asuransi dalam takaful itu untuk menyalurkan dana khort? Apakah seorang nasabah mengajukan sendiri ke asuransi atau bagaimana? Kemudian yang kedua, mengenai bensin surans, itu kan apa namanya, seorang nasabah ketika mengajukan pembiayaan, misalnya tadi disebutkan untuk membiayai renovasi rumah, kemudian ketika nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut meninggal dunia, ahli waris tidak perlu khawatir karena akan dijamin oleh asuransi takaful. Nah, kemudian untuk sistem selanjutnya tentang pembiayaan tersebut, apakah si nasabah tersebut apa namanya selanjutnya berhubungan dengan perbankan syariah itu sendiri, atau malah pembiayaan yang selanjutnya atau apa namanya untuk seterusnya itu langsung berhubungan dengan asuransi takaful itu sendiri? Terima kasih. Baik, berikutnya lantai 2 nomor 15, dipersilakan. Kami Suratman dari Purworejo untuk menanyakan takaful ini baru kali ini untuk mendengarkan pinjaman dari takaful ini. Untuk saya itu yang kami tanyakan, di sekitar kota mana yang ada kantornya takaful ini, terus cara kemudahan peminjaman, persyaratan apa saja, karena kami pedagang kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, karena baru ada 3 penanya, dipersilakan kepada Presiden Direktur. Oh, Putri, silakan. Nomor berapa itu, Mike? 8. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saudah dari Gombong. Saya ikut asuransi takaful selama 16 tahun, tapi baru setor 2 tahun. Saat ini saya ada 5 bulan belum setor, belum bayar. Bagaimana nanti terusnya, apa kalau ada rezeki setor lagi atau gimana? Terus apa lagi, Bu? Apa diambil atau diteruskan? Sudah, Bu? Sudah. Baik. Baik, silakan dijawab dari beberapa pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian yang telah memberikan pertanyaannya. Kami menghargai semua pertanyaan itu dengan waktu yang singkat. Alhamdulillah banyak hal yang ditanyakan. Yang pertama mengenai Manula. Betul Bapak dan Ibu bahwa di negara-negara maju itu memang untuk yang manula itu memang mendapatkan santunan ataupun tunjangan. Di Indonesia itu sudah dijalankan yang pertama untuk mereka yang punya status sebagai pegawai negeri sipil ataupun pegawai TNI atau Polri. Itu ketika mereka sudah usia, dia sudah pensiun, sampai dengan meninggalnya itu diberikan tunjangan. Sampai dengan berakhirnya tunjangan itu ketika bapak wafat terus jatuh ke istrinya. Kemudian kalau tidak ada lagi sudah berarti selesai. Itu seperti itu konsepnya. Jadi itu baru untuk yang pegawai negeri sipil ataupun TNI Polri, seperti itu. Itu yang dikelola oleh TASPEN. Nah, bagaimana kalau itu yang berkaitan dengan yang di swasta? Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang terbaru, yaitu untuk Badan Jaminan Sosial. Jadi nanti kepada seluruh rakyat Indonesia itu berdasarkan undang-undang yang sudah dikeluarkan akan diberikan jaminan. Tetapi jaminannya masih dalam bentuk untuk kesehatan. Seperti itu. Beda dengan yang tadi di pegawai negeri. Ada yang pensiun bulanan. Itu yang pertama. Kemudian kalau konsep syariahnya bagaimana? Kalau konsep syariahnya tidak mengenal usia, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin ikut asuransi takaful, isi aplikasi, usianya berapa, nanti ada kontribusinya ditentukan. Lalu bagaimana kalau sekarang lagi sakit-sakitan? Tentu sebagai perusahaan yang juga mengemban amanah dari para pemegang polis, punya persyaratan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai KOT, tadi pertanyaannya. Ibu dan Bapak, kami sampaikan, kalau KORT itu di asuransi syariah itu adalah pinjaman dari pemegang saham kepada perusahaan untuk menutupi dana tabaru yang kurang. Jadi bukan untuk pemegang polis. Tetapi KORT itu digunakan dari pemegang saham ketika dana tabarunya tidak cukup. Jadi contoh. Takaful sekarang itu asetnya sudah 1 triliun. Dana tabarunya itu hampir 600 miliar. Lalu tiba-tiba ada kejadian yang sangat luar biasa, lalu uangnya kurang. Yang 600 miliar itu kurang. Nah, pemegang saham itu harus memberikan pinjaman, yaitu KOT, sebesar kekurangannya. Ya. Jadi KOT itu hanya diperuntukkan untuk menutup dana tabaru. Sumber dananya dari pemegang saham, bukan dari pemegang polis. Dan bukan diberikan untuk pemegang polis, tetapi untuk menutup dana tabaru. Kemudian yang bank insurance, sistem pembiayaan selanjutnya bagaimana? Jadi saya ambil contoh saya aja lah. Saya pinjam ke sebuah bank syariah untuk renovasi rumah 500 juta. 500 juta sudah saya terima dari bank syariah. Lalu saya membayar kontribusinya ke bank yang oleh bank diserahkan ke takaful. Saya kontrak 5 tahun. Tahun ketiga saya meninggal. Uang yang tadi sudah didapat dan sudah saya gunakan untuk renovasi rumah itu sudah menjadi milik saya semua. Dan ahli warisnya, anak saya ataupun istri saya, tidak perlu lagi membayar kekurangan kepada bank. Jadi sudah lunas. Ya. Jadi saya ulang, saya pinjam 500 juta untuk renovasi rumah. Tahun ketiga saya meninggal, uangnya kan dari bank sudah diberikan 500 juta, sudah saya pakai buat renovasi rumah. Saya sudah membayar kontribusi kepada Takaful. Ketika saya meninggal tahun ketiga, maka istri dan anak saya itu tidak ada kewajiban apapun karena semuanya sudah lunas. Dananya dari mana? Dari dana tabaru yang diakadkan oleh pemegang polis. Ya. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan mengenai sekitar kota mana ada takaful. Tadi sudah saya sampaikan ada di Solo, di Semarang, Jogja dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan takaful itu bukan perusahaan untuk pinjam meminjam. Takaful itu adalah perusahaan untuk melindungi mereka yang punya kepentingan untuk meminjam. Jadi bukan nanti kalau Bapak Ibu datang ada takaful terus datang ke sana saya mau pinjam 5 juta. Nah, itu pasti enggak bisa. Pasti enggak dapat. Tetapi kalau Ibu Bapak datang ke BPRS lalu datang ke sana mau pinjam 5 juta, lalu saya mau diasuransikan ke takaful. Nah, itu nanti membayar. Bayarnya berapa? Bisa 50 ribu, bisa 25 ribu, tergantung besarnya pinjaman dan usianya, ya. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaannya, saya kontrak asuransi dengan takaful 16 tahun. Sudah setor 2 tahun, 5 bulan belum bayar. Pertanyaannya, saya setor lagi atau bagaimana? Gitu. Saya ingin sampaikan perbedaan dengan yang konvensional juga di sini. Kalau di konvensional begitu seperti ini kasusnya, kontraknya 16 tahun. 2 tahun sudah bayar premi, katakanlah 5 bulan nunggak, itu dianggap sudah selesai. Kalau di takaful itu tidak. Selama uang yang 2 tahun itu masih ada, itu masih di cover asuransinya, masih diberikan perlindungan walaupun nunggak. Nah, pertanyaannya sekarang kalau saya punya uang lagi bagaimana? Nah, tinggal nanti dihitung berapa tunggakannya. Oh, yang 5 bulan, bayar dulu yang 5 bulan. Yang lamanya ada tidak? Ada, uang tetap ada. Karena uangnya apa? Uangnya itu sudah dibagi. Yang tadi ujrohnya sudah disediakan. Tabarunya sudah dipisahkan. Uang yang ibu tadi yang sudah 2 tahun tadi itu adalah uangnya peserta. Jadi saya ingin tegaskan. Uang yang 1 juta itu pertama 10% untuk ujroh itu untuk milik perusahaan. 10% untuk dana tabaru. Yang 80% milik peserta. Selama yang 80% itu ada, perusahaan tidak boleh ambil. Tidak boleh ambil, Pak. Itu bedanya dengan konvensional. Tidak boleh. Saya karena dirut mau ke Solo, terus saya pakai uang ibu tadi. Tidak boleh. Saya hanya boleh pakai uang yang tadi. Yang 10% tadi. Jadi uang ibu masih ada, ibu. Ibu silahkan saja dicek nanti ke kantor kami yang ada di Solo. Mudah-mudahan ibu bisa masih punya dokumennya. Baik itu polis maupun kwitansi pembayarannya. Demikian penjelasannya. Baik, kalau masih ada satu termin lagi, khusus satu putra atau satu putri. Jadi cukup 2, putra dan putri, silakan dari lantai manapun. Lantai 3. Baik, lantai 3, nomor berapa, Mbak? 31. Atau langsung aja, silakan. Iya, dari Ibu Titin Karanganom, Mbak. Begini, Mbak. Silakan. Suami saya ikut asuransi konvensional dengan masa kontrak 10 tahun. Ini baru berjalan 4 tahun. Kalau misalnya mau beralih pada asuransi syariah, take over gitu ya. Iya, take over. Apa bisa? Kemudian prosedurnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi untuk putra dari manapun lantainya. Silakan, ada. Lantai 1, lantai 2, lantai 4, putra. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada dipersilakan kepada Pak Triadi. Terima kasih, Bu. Kalau untuk take over tentu tidak bisa, Bu. Jadi Ibu hanya bisa melakukan, jadi yang di asuransi konvensional itu kalau itu ada unsur tabungannya, Ibu berhenti dengan namanya nilai tunai. Lalu ibu mengisi aplikasi di asuransi takaful. Kalau itu ada unsur tabungannya. Tapi kalau itu unsurnya resiko, tidak ada unsur tabungannya, ibu berhenti saja langsung pindah ke asuransi takaful. Karena kalau resiko tidak ada nilai tunainya. Ya. Jadi takaful tidak bisa melakukan take over. Kenapa? Karena yang 4 tahun sebelumnya itu kita tidak tahu itu diinvestasikan kemana, nilai investasinya berapa, kita tidak tahu. Jadi kalau di takaful itu dari awal sudah jelas, ini ditaruh di bank syariah, ini ditaruh di obligasi syariah, ini ditaruh di sahamnya syariah, seperti itu. Jadi saran dari saya, ibu lihat dulu polisnya. Kalau itu ada unsur tabungannya, ibu tanyakan berapa nilai tunainya kalau sekarang berhenti. Ya. Lalu yang kedua, kalau itu tidak ada unsur resikonya, saran saya ibu segera beralih. Karena apa? Sudah ada asuransi yang syariah. Itu saja, terima kasih. Baik, kepada Bapak Haji Triadi Diryatanto, selaku Presiden Direktur Takaful, kami menyampaikan banyak terima kasih karena waktu. Untuk itu kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apabila kaitannya dengan asuransi takaful belum bisa memahami secara penuh, maka nanti dipersilahkan di daerah masing-masing bisa bertanya ke kantor asuransi takaful. Kami rasa dari Pak Triadi demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk itu kepada Ustadz Ahmad Sukino kami persilahkan untuk memberikan pernyataan terakhir kaitannya dengan kehadiran Kyai Haji Muhyiddin Junaidi selaku Dewan Pengawas Syariah Takaful maupun selaku Ketua MUI Pusat di Jakarta dan kehadiran Bapak Haji Triadi Diryatanto selaku Presiden Direktur Asuransi Takaful. Kami persilakan. Kita sambung lagi Bapak Ibu-Ibu. Terima kasih dari Pak Ustadz Junaidi. Dan juga dari Direktur Takaful. Mudah-mudahan kalau ini tadi belum bisa memahami, di daerah masing-masing ada takaful, nanti bisa minta penjelasan langsung. Atau mungkin nanti di daerah yang memang perlu penjelasan cabang-cabang, bisa-bisa undang untuk takaful untuk memberi penjelasan ke satu cabang, karena kalau jumlah 7.000 orang ini kan tentu kurang efektif. Ini Bapak, ya, ini ada lantai 1 sampai lantai 4 itu penuh semua, masih di luar itu. Jadi tidak kurang dari 7.000 orang. Tentu tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas. Barangkali nanti perlu lebih detail lagi, bisa misalnya minta penjelasan di cabang tertentu. Satu cabang beberapa ratus orang, itu kan sebenarnya lebih mudah daripada sekian banyak. Yang kedua dari Pak Muhyiddin Junaidi, kebetulan ini Majelis Ulama Pusat. Jadi pertanyaan-pertanyaan baik dari Ibu, dari Bapak tadi sangat tepat. Ya tepat pada sasarannya, pertanyaannya tentang pakaian, ya, sekolah-sekolah yang tidak boleh memakai jilbab, tidak menutup aurat. Memang ini tugas Majelis Ulama yang sudah menyambung kepada pemerintah. Kalau dari saya usul pada pemerintah, ya, kurang begitu didengar daripada yang usul itu dari Majelis Ulama. Majelis Ulama yang usul saja belum ada. Tapi saya yakin itu dipikir. Jadi mungkin nanti kalau Majelis Ulama mendesak-desak lagi, nanti lama-lama kan dikabulkan. Menurut beliau tadi sekarang sudah ada perbaikan, sudah makin baik daripada yang dulu. Pegawai negeri juga dulu, kayak negeri putri itu harus pakai seragam, seragam korpri itu ya tidak boleh pakai kudung dulu. Sekarang kan sudah boleh, ya, pakai pakaian korpri, pakai kudung, ya menutup aurat dengan baik lah. Pakaiannya bawah pun tidak di tas dengkul ya, sampai ke bawah, hanya warnanya saja yang seragam, tapi potongannya boleh. Itu sudah bagus, ada kemajuan lah. Ini memang peran Majelis Ulama dalam hal ini yang memberi masukan kepada pemerintah. Saya rasa untuk siang hari ini kita cukupkan sekian dulu apa yang perlu kita bicarakan, kita sampaikan. Yang memang belum dapat waktu untuk bertanya, insya Allah lain waktu bisa disambung lagi. Cek. Masih ada penyerahan jimat. Ada penyerahan jimat, mari. Yang pertama dari pendengar radio Persada FM dari Pesanggerahan Banyuwangi Jatim, berupa sabuk hitam berisi 7 jimat. Yang pertama untuk keselamatan, yang kedua untuk kewibawaan, yang ketiga untuk mengusir jin dan setan, empat untuk kekebalan, kemudian yang kelima untuk mendatangkan rezeki, kemudian memikat wanita dan tolak balak. Kalau ini tadi saya rasa hanya satu gunanya, untuk mengikat wanita bisa ini. Bukan memikat, mengikat. Jadi wanita diikat dengan ini bisa. Kalau semua tadi bohong semua itu. Nah ini dalam-dalamnya ini biasanya, ini isinya tulisan Arab. Tidak pernah buka ini, nanti ini tulisan Arab yang dilempit-lempit begitu. Tulisan Arab biasa uni-uni ini kadang tidak bisa dibaca. Maka yang penjual-penjual sekarang ini semacam ini, yang sudah terlanjur dibeli aja diserahkan ke sini. Ya, padahal sudah banyak numpuk sekian ini. Maka tidak suka dengan adanya penghasilan NTA ini karena penghasilannya kurang. Ya. Ya, apa lagi? Kemudian yang kedua juga dari pendengar radio berupa keris namanya Kiai Slamet. Fungsinya untuk keselamatan. Ya. Kiai Slamet. Ya. Ya. Maka saya katakan tidak setiap kiai kalau di Solo ya itu ahli agama. Ya, coba gini, Kiai Slamet, ada lagi Kiai Slamet yang kakinya empat. Kita bukan meremehkan kiai, bukan. Ini kenyataannya, ini ada Kiai Slamet, ada yang keluarnya tiap tanggal 1 Muharram Kiai Slamet yang kakinya empat itu. Ada apa lagi? Kemudian yang ketiga juga dari pendengar radio berupa kitab Stambul. Kasiatnya untuk keselamatan dunia akhirat. Ini pembodohan umat seperti ini. Kemana aja kalau membawa ini, dunia selamat, akhirat selamat. Dan yang dimaksud membawa Al-Quran itu bukan ini dibawa. Hanya Quran itu dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita itu diatur sesuai dengan Al-Quran itu selamat. Maka Nabi mengatakan duru ma kitabillahi haitsumat daro. Beritahulah kamu mengikuti Al-Qur'an kemana saja Al-Qur'an itu membawa kamu. Al-Qur'an syafi'un musyafa'un. Qur'an itu penolong yang diterima pertolongannya. Artinya bukan Qur'an wujudnya benda ini. Kalau kita hidup penghidupan kita disesuaikan dengan ikuti tuntunan Al-Quran, pasti selamat. Itu yang diwariskan dari Rasulullah. Ya dua itu, salah satu Quran, kitabullah. Yang kedua sunnatan Nabi, sunnah Nabi maksudnya hadis-hadis Rasulullah. Ikuti Quran dan sunnah dalam kehidupan, pasti selamat. Bukan loh ini dibawa. Nah ini dibaca aja susah kok. Gimana cara membaca? Bagaimana bisa mengambil pelajaran? Dibaca aja susah. Ya ini maka alhamdulillah. Saya tanpa ngaji tidak ngerti. Mana-mana dibawa biar selamat. Dihapusi. Mungkin itu harganya lebih mahal daripada Quran yang besar itu. Berapa harganya? Tidak bilang gitu. Sudah. Berikutnya. Ada titipan salam Kagem Al-Ustaz dan juga Kiai Muhyiddin dan juga dari Takaful dari peserta yang sekarang mengikuti jihad pagi dari Abu Dhabi, dari Aceh, Jambi, dari Lahat, Bekasi, Semarang, Kudus, Jember, Ketapang, Pontianak, Kutai Timur, Batu Licin, dan Lombok. Untuk kita ya, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam saya kepada saudara-saudara yang mengikuti kajian dari jarak jauh ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Dan ini Kiai Ustaz Muhyiddin Junaidi dari Majelis Ulama Pusat, saudara bisa dengar langsung suara beliau tadi, dan juga Direktur Takaful Pusat juga di Jakarta, saudara bisa ikuti langsung, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Mohon perkenan Ustaz bisa menerima cenderamata dari Presiden Direktur Takaful Ustaz. Oh ya, boleh. Oh di atas. Ya udah. Hah? Enggak kelihatan nih? Sudah cukup? Baik, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, untuk pengajian siang hari ini mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.